الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقوا ما بعد. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ جلے شانو نے دین کی محنت میں ہمیں اور آپ کو لگایا ہے. یہ محنت ہمیں اور آپ کو موت کے آخری سانس تک سیکھتے ہوئے کرنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله سبحانه وتعالى telah sibukkan kita dengan usaha agama. Oleh kerana itu, kita kena sibukkan diri kita dengan usaha agama dan membuatnya sehingga mati sambil belajar usaha ini. سوا لاکھ نبیوں والی محنت ہے, ختم نبوت والی محنت ہے, اس کو ہم سیکھنے کی نیت کریں اور سیکھتے ہوئے کریں. Dan ini ialah usaha atau kerja yang telah dilakukan oleh 124,000 orang nabi-nabi dan rasul-rasul. Oleh kerana itu, kita buat seluruh hidup kita dan sambil kita buat dan kita niat untuk belajar. اسی کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر لائن سے پاک تھے, اللہ نے پاک کام پاک نبیوں سے لیا ہے. Oleh kerana anbiya alaihi salatu wassalam, mereka adalah suci dan bersih, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil khidmat agama daripada mereka yang suci lagi bersih. Aur hum apni zaat pe nigah dalein, sarapa napak hai aur kaam paak hai. Dan kalaulah kita melihat kepada diri kita dipenuhi oleh segala kekotoran dan segala dosa. Anbiya alaihi salam ne kaam ka haq ada kiya har lain ki qurbani mujahidon ke sath. Para anbiya alaihi salatu wassalam telah menunaikan hak usaha ini dan dengan segala mujahadah daripada segenap sudut. اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد آخر میں روتے ہوئے ڈرتے ہوئے گئے کہ اللہ ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا. Dan setelah mengorbankan segala-galanya, akhirnya mereka akan menangis dan berkata, wahai Allah, bahwa kami tidak mampu untuk buat apa-apa. صحابہ اکرام نے سب کچھ اللہ کے دین کے کام میں جھونک دیا اور لگانے کے بعد روتے ڈرتے ہوئے گئے کہ اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا. Dan begitu juga para sahabah radhiyallahu anhum, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk agama Allah. Kemudian apabila hari akhir-akhir mereka untuk mati, mereka menangis dan berkata, kami tak boleh buat apa-apa pun. Isteri Anbiya alaihi salam dan sahabat ki zindagi hamare aur aapke liye namuna hai. Oleh kerana itu, kehidupan Nabi dan juga para sahabah radhiyallahu anhum ialah contoh bagi kehidupan kita. Kaam karte rahein aur darte rahein. Kita terus buat usaha dan terus takut pada Allah. Kaam karte rahein aur rote rahein. Terus kita buat usaha dan terus kita menangis. Aur kaam karte rahein, Allah se maut ke aakhri saans tak kaam mein lage rehne ki taufeeq mangte rahein. Kita terus buat usaha dan terus kita minta pada Allah supaya memberi taufeeq kepada kita buat usaha sampai mati. Kaam bahut seedha zyada aur aasan Allah ne diya hai. Allah telah beri usaha ini kepada kita, kerja yang sangat mudah lagi senang. Aasan isliye diya ki ummat ke har fard ko hum kaam mein laga saken. Mudah kerana setiap umat boleh buat usaha ini. اور امت کے ہر فرد کو کام سمجھا سکیں. Dan setiap umat boleh fahamkan usaha ini. جتنے لوگ آج تک کامل نہیں لگ پا رہے, وہ ہماری ناسمجھی کی بات ہے, ہم کام ان کو سمجھا نہیں پا رہے. Orang-orang yang sehingga hari ini tidak mampu buat usaha ini, ini ialah kerana kelemahan kita, kerana kita tidak mampu untuk memahamkan mereka. اسے کام بہت آسان ہے, لوگوں کے سامنے آسان بنا کے پیش کرنا ہے. Oleh kerana itu, usaha ini sangat mudah, kita kena bentangkan kepada di depan orang kawan-kawan kita dengan cara yang mudah. Logo ke samne itna mushkil karke kaam pesh na kare ke aadmi ki zuban par ye aa jaye ke ye mere bas ka nahi. Jangan kita bentangkan usaha ini dalam bentuk yang susah sehingga orang itu akan kata, kerja ini saya tak mampu buat. Itna aasan kaam hai ke jis aadmi ke do haath do pair nahi hai wo bhi ye kaam kar sakta hai. Betapa mudah usaha ini, seseorang yang tidak ada dua tangan dua kaki pun boleh buat usaha ini. Jis aadmi ke do aankhein nahi hai, zuban mein bolne ki taaqat nahi, zuban se bol nahi sakta, wo bhi ye kaam kar sakta hai. Begitu mudahnya orang yang tidak ada mata, yang tidak ada lidah untuk bercakap pun boleh buat usaha ini. Kalau dengan video. Itna aasan kaam Allah ne diya hai. Betapa mudahnya Allah Taala bagi usaha ini. Hum isliye nahi kar pa rahe ke hum samjhe nahi kaam ko. Tapi kita tidak mampu untuk buat usaha ini. Log isliye kaam mein nahi lag pa rahe ke hum samjha nahi pa rahe logon ko kaam. Jadi ini Allah kena kelemahan kita, kita tak mampu untuk ambil usaha. Hum sab ki pehli zimmedari ye hai ke har ek ko kaam aasan bana ke pesh kare. Oleh menjadi tanggungjawab kita, kita kena bentangkan dengan cara yang mudah kepada setiap orang. Aur ye kaam afraad ka nahi hai. Kerja ini bukan untuk individu. Ye kaam puri ummat ka hai. kerja ini ialah untuk seluruh umat. Umat ke ek fard ko ye kaam samjhana hai, kaam mein lagana hai. Kita kena fahamkan setiap umat ini dan kita kena hubungkan mereka dengan usaha ini. Ab puri umat kaam mein us waqt lagegi jab kaam aasan bana ke unke samne pesh karenge. Semua umat mereka boleh buat usaha ini apabila kita bentangkan kepada mereka dengan cara yang mudah. Kaam jaise mardon ke liye zaruri hai, usse zyada auraton ke liye zaruri hai. Sebagaimana usaha ini perlu bagi lelaki, begitu juga perlu bagi wanita. میرے بزرگوں بھائیوں دوستو اسے ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں جتنے نبی کی عورتوں نے کام میں نبیوں کا ساتھ دیا اللہ نے ان پیارے پاک نبیوں سے بہت بڑا کام لیا kalau kita lihat sejarah para nabi mana-mana nabi yang istri-istri mereka sama-sama memberi usaha agama, Allah Subhanahu wa taala mengambil khidmat agama yang sangat luas daripada mereka. Jin nabiyon ke ghar ki auraton ne nabiyon ka saath ke diya, time zamana bahut lamba mila lekin kaam zyada ho nahi saka. Tetapi mana-mana nabi yang isteri mereka tidak sama-sama memberi masa bersama dengan mereka, walaupun masa dakwah mereka begitu panjang tetapi sedikit sahaja orang yang beriman. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کا زمانہ ملا محنت کا, خوب محنت کی قربانیاں دی. بیوی نے کام میں ساتھ نہیں دیا, کام میں نہیں لگی. میرے بزرگو 950 سال کی محنت ہے, 80-82 آدمی ایمان لا رہے ہیں. نوح علیہ السلام, baginda telah berusaha 950 tahun tetapi isteri baginda tidak sama-sama memberi sokongan dalam dakwah walaupun masa begitu panjang. Hanya yang beriman dengan baginda 80 hingga 82 orang sahaja. Aur ini ki zindagi Quran samne rakhkar samjhana, jab tak to ghar ki aurat kaam mein nahi lagegi, bacche kabhi deen par aane wale nahi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran, apabila wanita-wanita tidak sibuk buat usaha agama, agama tidak akan datang dalam kehidupan anak-anak mereka. Deen pe kya aayenge, iman par aana mushkil. Bukan kata agama, bahkan datang kepada iman juga menjadi susah. Hazrat Nuh alaihissalam ki 950 saal ki mehnat hai. Bibi ke paas iman nahi, bibi iman wali nahi. Nabi ka beta hai, kufri ki maut mar raha hai. Dan Nuh alaihissalam buat usaha 950 tahun, tetapi isteri yang sentiasa berada di sisinya tidak dapat iman dan anaknya juga mati tanpa iman. Nabi ki god mein palkar, nabi ke sang rehkar, nabi ke sang sokar, khakar, kufri ki maut mar ke ja raha hai. Dan dia hidup bersama dengan nabi, dibela, dibawa di riba nabi, makan bersama nabi, tidur bersama nabi, tapi mati dalam keadaan kufur. Mere budrugo bhaiyo dosto, Firaun ki god mein bachcha palla hai. Dan seorang bayi pula dibela di bawah penjagaan Firaun. Ek nombor ka zalim hai, kafir hai, makkar hai. Dan seorang yang penjahat nombor satu, pembohong nombor satu dan orang yang zalim nombor satu. Lekin maan ek hai, Allah wali hai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, maan ek hai, achhi hai. Tetapi ibunya yang baik, yang salihah. Aage chal ke Allah ne nishano waqt ka nabi bana rahe hain. Dan telah berlalu masa, Allah telah jadikan nabi pada waktu itu. Ibrahim alaihissalam ki biwi ne kaam mein saath di, Allah ne kitna bada kaam liya ke Baitullah ki taameer bhi karayi, qiyamah tak ke hajjon ka sawab bhi liya aur unhi ki nasl mein Allah ne janab Rasoolullah ko paida bhi kiya. Ibrahim alaihissalam, isteri dan baginda sama-sama buat usaha, sama-sama bagi sokongan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil khidmat daripada baginda bahawa Allah telah perintahkan baginda untuk membina Kaabah dan juga menyampaikan salam baginda ke semua para haji-haji. Begitu besar Allah ambil usaha daripada baginda. Isi budurgo hamare samne kaam ka ek rukh na ho ki sirf mardon pe mehnat ki jaye, isse ki duniya mein mardon se badi tadad auraton ki hai aur auraton se badi tadad bachchon ki hai aur bachchon ki zindagi ka dar o madar Allah ne auraton ki zindagi par rakha hai. Tuan-tuan yang mulia, janganlah kita jadikan arah usaha kita hanya kepada lelaki semata-mata, kerana bilangan wanita lebih banyak daripada lelaki dan bilangan anak-anak lebih banyak daripada wanita, dan jalan untuk datangnya agama kepada wanita bergantung kepada agama yang ada pada ibu-ibu mereka. Auraton ka dil Allah ne mardon ke muqable mein bada naram banaya hai. Dibandingkan hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bahawa hati wanita lebih lembut daripada hati lelaki. Zehen sazi, zehen banane ki salahiyat Allah ne aurat ko di hai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada wanita untuk membentuk pemikiran seseorang. Mahol banane ki salahiyat Allah ne aurat ko di hai. Allah telah beri kepada wanita kemampuan untuk membina suasana. Aur bachchon ki Allah ne sifat rakhi hai, maa ki zindagi lete hai, baap ki nahi lete, baap chahe waqt ka nabi ho. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat anak-anak mereka mengambil daripada kehidupan ibu. Mereka tidak akan mengambil daripada kehidupan bapa, walaupun bapa itu nabi kepada zaman tersebut. Baca maa ke bed mein, baap ke bed mein nahi. Anak daripada rahim ibu, bukan daripada bapa, dari rahim bapa. Aur ye jahan maa ke bed mein jismani aitbaar se banta hai, saath mein maa ki puri zindagi bhi le leta hai. Dan oleh kerana daripada segi pembentukan jiwa dirinya di dalam rahim ibu, perut ibunya, begitu juga dia mengambil keseluruhan cara hidup ibunya. Dunia mein aake sirf maa ke seene ka doodh nahi peeta, doodh ke har khatre ke saath maa ki puri zindagi leta hai. Apabila dia lahir di dunia, dia minum susu daripada dada ibunya dan bersama itu dia mengambil kehidupan ibunya. Allah hame aur aapko sabko maaf kar de. Semoga Allah ampun kita semua. Humne aankh se patti bandhkar mardon ko mehnat ka maidan banaya, auraton ko chhod diya. Hari ini kita telah tutup mata kita, kita telah buat usaha di kalangan lelaki sahaja, kita lupa di kalangan wanita. Natijah ye nikalna hai, barson kaam mein lagkar hame ho gaye, hamare ghar mein deen nahi hai. Oleh natijahnya, bertahun-tahun kita telah buat usaha, agama tidak datang di dalam rumah kita. Barson kaam mein hame lagkar ho gaye, auraton ko tabligh ki hawa bhi nahi lagi. Kita buat usaha bertahun-tahun, tapi isteri kita angin tabligh pun tak pernah kena. Dunia ko barson mein 6 number samjhane, biwi ko ek number ka hi pata nahi. Kita telah fahamkan dunia 6 perkara, tetapi isteri kita number 1 daripada 6 perkara pun tak tahu. Mardon mein mehnat bahut karne, bachcho ko kalma namaz ka bhi pata nahi. Kita telah usaha banyak untuk membina sembahyang-sembahyang orang lain, tetapi anak kita sembahyang dan kalimah pun tak tahu. Mere putri ko mehnat karke deendar chahe jitna ban jaye, jab tak ghar mein deen nahi layenge, ghar ki chaukat par deen hoga, andar ghar deen nahi jayega. Kita boleh jadi orang yang paling soleh, orang yang paling baik, tetapi sekiranya kita tidak usaha agama untuk datang di kalangan wanita, agama hanya datang setakat bendul pintu sahaja, tidak akan masuk ke dalam rumah. Isteri baithne wala pura majma niyat irade kare apne ghar ki auraton ko bachcho ko mehnat ka maidan banayenge. Oleh sebab itu, semua yang hadir ini kena niat bahawa mereka akan jadikan medan usaha juga ialah wanita-wanita, isteri-isteri mereka dan anak-anak di rumah. Budurgo bhaiyo, hum auraton bachcho ka bahut haq maar rahe hain. Hari ini kita banyak meninggalkan, membiarkan hak-hak isteri dan anak-anak. Humne samjha ki auraton bachcho ko khilana, pehnana, padhana, yehi hamara kaam hai. Kita menyangka bahawa kerja kita hanya memberi pakaian dan makanan kepada anak-anak dan isteri kita. Bidai ye lagta hai ki deendari ke saath bhi mar gaye to qiyamah pe in auraton bachcho ka haath hamari gardan hogi. Kalaulah kita mati dalam keadaan beriman sekalipun, tetapi di akhirat kelak semua tangan-tangan anak dan isteri kita akan menarik tungkuk-tungkuk kita. Hamari deendari qurbaniyon par khuda jannat ka faisla kar rahe honge, ghar ki aurte bachche aake gardan pakad ke jahannam ki taraf le ja rahe honge. Kita dengan pengorbanan kita, dengan agama kita, mungkin akan diputuskan kita masuk syurga, tetapi anak-anak dan isteri-isteri kita akan menarik kita masuk ke dalam neraka. Hum deendari ke saath qabr mein jayenge, ghar ki bedini qabr mein saath bichhu ko pahunchayenge. Dan kalaulah kita masuk dalam keadaan beragama dalam kubur kita, tetapi oleh kerana tidak ada agama dalam rumah tangga kita, mereka sentiasa menghantar ular dan kala-kala jengking dalam kubur kita. Budurgo bhaiyo, hamare ghar ki auratein bachche hamare liye jannat bhi hain aur jahannam bhi hain. Anak-anak kita dan wanita-wanita kita di rumah, mereka adalah syurga ataupun mereka adalah neraka. Yahi auraton bachchon ki deendari hame jannat pe pahunchayegi, wahi nahi bachchon ki bedini hame jahannam mein dalwayegi. Agama yang ada di dalam anak-anak kita jugalah akan memasukkan kita ke dalam syurga, dan kerana ketidakan agama mereka jugalah akan menghantar kita masuk neraka. Isi Allah Quran mein keh rahe hai ki apne aap ko, apne ahl wa yaal ko jahannam ke aag se bachao. Oleh kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Afdal to hum kaam karne ko taiyar nahi. Pertama, kita tak sedia nak buat usaha. Aur kaam aisa karte hai ki ghar ki taraf se aankh se patti bandh lete hain. Kemudian dah kita buat usaha pula mengenai belah sebelah rumah kita, kita tutup mata tak mau tengok. Barson kaam mein lagkar ho gaye, aaj tak maa behan biwi ko kaise samjhaya kaam. Hari ini kita buat usaha bertahun-tahun, tapi kita tidak bagi kefahamkan ibu kita, kakak kita, isteri kita tentang usaha agama. Barso kaam mein lagkar ho gaye, aaj tak fazail ki taleem ke halqe nahi lagaye ghar ko andar. Kita bertahun-tahun dah kita buat usaha, tapi sehingga kini halqah taleem fazail tak buat pun di rumah. Har mahine sekdon ko 3 din leke jaate hain, sabko 6 number ka hafiz bana ke laate hain. Barson biwi ko, bachcho ko ghar mein ho gaye, aaj tak ek number kisi ko nahi sikhaya. Tandar ne mulya tetiap setiap berapa ribu orang dah kita keluarkan mereka 3 hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dah jadikan mereka hafiz 6 perkara, tapi bertahun-tahun dah kita bersama anak isteri kita, kita tidak ajar anak isteri kita 6 perkara sekalipun. میرے بزرگوں بھائیوں اس سے دو فرقے بن گئے oleh sebab itu kita telah jadi dua puak. Mardu mein kaam aur tum mein kaam nahi. Kemudian di kalangan yani di kalangan lelaki ada usaha, di kalangan wanita tidak ada usaha. Mardu mein thoda deen aur to bachcho mein deen nahi. Dan di dalam di kehidupan lelaki ada sedikit agama, kehidupan wanita tak ada langsung agama. Mardu mein thodi deen ki fikr hai aur to befikr deen ki line se. Di kalangan lelaki ada sedikit fikir agama, wanita tidak ada fikir agama langsung. Agar hum aur aap apne gharon ke andar fikr aur mehnat bhi karenge to hamare ghar ki bedini ye hamare dhande karobar mein barkat kabhi nahi aane degi. Kalaulah kita tidak usah di kalangan keluarga kita, di rumah kita, dan tidak ada agama di kalangan mereka, sekali-kali dalam usaha kerja kita tidak ada keberkatan. Agar abhi apne gharon ke andar taleem aur 6 number ke mudafu ke zariye ghar mein deen ka mahol banakar inki zindagiyon mein deen lane ki mehnat bhi karenge zindagiyon mein sukoon kabhi nahi aayega. Kalaulah kita tidak usaha buat halaqah ta'lim, usaha untuk agama datang dalam kehidupan rumah tangga kita, selagi sekali-kali ketenangan tidak akan datang dalam rumah kita. Isi budurgo bhaiyo, ini sara majma niat kare, aaj se apni mehnat ka maidan apne ghar ko bhi banayenge. Oleh kerana itu kita semua yang hadir kerana niat, kita juga akan jadikan medan usaha kita ialah rumah tangga kita. Apni fikron ke andar apne gharon ko bhi lenge, ghar ki aurton bachchon ko bhi lenge. Dalam fikir kita juga kita nak fikir untuk keluarga kita, anak dan isteri kita juga. Abhi hamara hal ye ki pure alam ki fikr hai, apne ghar se befikr hai. Tetapi keadaan kita pada hari ini kita fikir seluruh dunia, tetapi kita tak fikir rumah kita. Pure alam mein deen jaye, sabko fikr hai, ghar mein deen aaye, iske bijlai se befikr hai. Kita fikir supaya agama datang di seluruh alam, tapi kita lupa untuk fikir agama bagaimana untuk datang di rumah kita. Mere budrigo, dunia mein wo jayega jo hamare ghar mein hoga. Dan apa yang akan tersebar di dunia, apa yang ada di rumah kita. Isteri apne gharon ki fikr karna bahut zaruri hai. Oleh itu sangat perlu kita fikir untuk rumah tangga kita. Janabi Rasulullah SAW ki zindagi par hamari nigah ho. Kita kena lihat bagaimana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alami nabi qiyamah tak ke nabi hain. Nabi-Nabi yang terakhir sampai hari kiamat untuk seluruh alam. Pure Makkah ko nanti ki chot iman ki da'wat de rahe. Baginda dengan sepenuh kekuatan memberi da'wah iman di Mekah. Lekin iman ke liye sabse pehle biwi ko taiyar kiya hai. Tetapi pertama sekali baginda telah sediakan istrinya untuk beriman. Deen ki mehnat ke liye sabse pehla saathi biwi ko banaya hai. Dan untuk usaha agama, kawan yang pertama baginda telah jadikan istrinya. Hazrat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali baad mein aaye, sabse pehle biwi ne saath diya hai. Dan Hazrat Abu Bakar, Umar, Osman, mereka datang kemudian, tetapi yang mula-mula isteri telah memberi mas. Bade-bade sahabat ni kurbaniya baad mein diye, pehle biwi ko kurbani ke liye taiyar kiya hai. Sahabat-sahabat yang lain telah memberi pengorbanan yang besar kemudian, tetapi pertama-tama sekali isteri baginda telah memberi pengorbanan. Isteri budurgo bhaiyo, hame apne gharon ke andar taleem ke halqe laga kar apne ghar ki auraton bachchon ka daawat ka ibadat ka zikr ka tilawat ka mahol banana bahut zaruri hai. Oleh sebab itu di rumah-rumah kita, kita kena hidupkan halqah ta'lim dan kita kena fahamkan mereka mengenai dakwah, mengenai ibadat, mengenai zikir dan ibadat kepada mereka. Agar imandari diyanatari ke saat suruh saya mehnat kar rahe hote, aaj hamari aurte nahi hoti, behtreen muttaqiya, mutawakkila, muallima, muballigha, zakra, shakra hoti. Kalaulah tuan-tuan yang mulia, kita benar-benar kita buat usaha betul-betul daripada dulu lagi, sudah tentu wanita-wanita di rumah kita, mereka menjadi alimah, mereka menjadi zakirah, mereka jadi mutawakilah. Yani wanita yang bertakwa, wanita yang berzikir, wanita yang taat, wanita yang salihah. Ye bachche hamare bachche nahi hote, Allah ke wali hote. Bahkan bukan anak-anak pula, bukan hanya anak-anak kita, bahkan mereka menjadi wali-wali Allah. Isse bade-bade Allah wale kehte hain, hame jo kuch mila hamare ghar ki char diwari hamari maa ki gosht se mila hai. Wali-wali Allah yang besar, mereka kata apa yang kami dapat kehebatan pada hari ini, kami dapat daripada riba-riba ibu kami. Bade peer Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi farmate, mujhe jo kuch mila meri maa ki gosht se mila hai. Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi berkata, apa ikraman yang aku dapat ini, semuanya aku dapat daripada riba ibu aku. Auraton ki zindagiyon mein deen ka palne wale bacche waqt ke wali Allah the. Apabila ibu yang mendidik mereka, orang yang ada agama, anak-anak mereka akan menjadi wali Allah pada zaman mereka. Khwajah Muhyiddin Chisti rahmatullah alaihi ne ek sabar dhake tak ka kiya, 90 lakh logo ne zindagi palat di deen par aa gaye. Dan Khwajah Muhyiddin Chisti rahmatullah alaihi, dia bersafar daripada Delhi ke Dhaka, dan 9 juta orang telah memeluk Islam. Aage maa ko karguzari sunane maa, 90 lakh logo ne kalma padh ke apni zindagi mein deen apnaya. dan dia telah datang menceritakan kepada ibunya bahawa 9 juta orang telah menerima agama. Maa kehne lagi apna kaam kar tera kya kamal, kamal to mera hai isme. Dia kata kamu terus berusaha, apa hebatnya kamu, semua kehebatan itulah daripada aku. Pareshan aa gaye. Dia menjadi agak terperanjat. Bade pyar se kehne, maa tera kamal kya, safar maine kiya, mehnat maine ki, zara bata de mujhe. Dia kata, wahai ibu, apa kehebatan ibu, usaha saya yang buat dan bersusah payah saya yang buat, apa kelebihan ibu? Boleh bete ja apna kaam kar, bagir wusu ke maine kabhi tujhe doodh nahi pilaya. Dia kata bahawa kamu pergi buat kerja kamu, aku sekali-kali aku tidak pernah memberi minum kamu susu tanpa wudu. Mere buzurgon bhaiyo, ghar ki auraton mein deen hoga, bachchon mein deen aa jayega. Apabila wanita-wanita di rumah ada agama, anak-anak akan datang agama. Auraton mein deen hoga, ghar mein deen ka mahol ban jayega. Kalau wanita ada agama, di rumah akan jadi suasana agama. Hamare liye deen par chalna bahut aasan ho jayega. Akan menjadi mudah untuk kita amalkan agama. Ghar mein saadgi aayegi. Di rumah ada kesederhanaan. Ghar mein sunnat shariat aayegi. Di rumah ada sunnat dan syariat. Ghar mein shari parda aayega. Di rumah akan ada furdah yang syar'i. Auratein hongi Allah ki rehmat ko khichwa rahi hongi. Mereka wanita, mereka menarik rahmat Allah. Auratein hongi ghar mein rehmat ke farishte bula rahi hongi. Mereka wanita tetapi malaikat rahmat datang di rumah. Hazrat Khadijah radhiyallahu ta'ala na woh aurat hai jisne ghar mein Jibril jaise farishte ko bula liya aur Allah ka salam bhi utarwa liya. Dan Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang sebegitu hebat bahawa Jibril telah turun di rumah beliau dan membawa salam daripada Allah. Hazrat Abu Bakar jaise ko salam baad mein aaya, sabse pehle aurat Khadijah radhiyallahu ko salam aaya hai. Salam Allah datang kepada Abu Bakar kemudian, tetapi salam Allah mula-mula datang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ghar mein aisa deeni mahol banaya tha buzurgon bhaiyo, Jibril jaisa farishta 200 martaba Hazrat Khadijah ke seedhe saadhe ghar mein aaya hai. Bagaimana suasana agama telah dibentuk, rumah yang begitu sederhana, rumah Khadijah radhiyallahu anha, 200 kali Jibril alaihi salam turun di rumah tersebut. Allah hum sabko maaf kar de, humne to ghar ko khali sone aur khane ki jagah banaya. Semoga Allah maafkan kita, kita telah jadikan rumah kita hanya untuk makan dan tidur sahaja. Bhook lagi ghar jate hain, neend lagi ghar jate hain. Bila kita rasa lapar kita balik rumah, bila kita rasa mengantuk kita balik rumah. Ghar jaake dastar bichhwate hain, ghar jaake bistar lagwate hain. Dan kita balik rumah kita bentang saprah untuk makan dan kita bentang tempat tidur untuk tidur. Hamari daawat tabligh sab bahar hai, ghar ke andar kuch bhi nahi. Daawat dan tabligh kita hanya di luar saja, di rumah tidak ada apa-apa. Duniya se deen ki daawat ki baatein karte hain, biwi se kabhi 2 minute bhi daawat ki baat nahi karte. Bercakap dengan satu dunia mengenai perkara dakwah, tapi dengan isteri 2 minit pun kita tak luangkan masa untuk cakap dakwah. Isteri Allah ke Nabi darah rahe ke dekho jannat bhi nahi ja paoge jab tak ki auraton mein deen na aave. Oleh kerana itu baginda telah menakutkan kita bahawa seseorang tidak mampu untuk masuk ke dalam syurga sehingga dalam keluarganya ada agama. Isteri Allah Quran mein keh rahe hain, apne aap ko, apne ahl wa yaal ko jahannam ki aag se bachao. Oleh kerana itu Allah berfirman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Buzurgo, ye bahut badi hamari zimmedari hai. Inilah tanggungjawab yang besar bagi kita. Aur hum Islam se bebhool hain. Dan kita jadi lupa langsung tentang tanggungjawab ini. Bachchon ko sab maa ki god ghar se milega, bahar se kuch milne wala nahi. Contohnya, apa yang akan dapat kepada ada anak, apa yang ada di riba ibu bukan daripada bapa. Nuh al-Islam bachche ke sang rahe, badi mehnat ki, badi duaen ki, biwi mein bedini thi, kufr tha, beta maut tak kufr pe jama raha. Nuh alaihi salam berusaha bersungguh berdoa supaya anak dia masuk kepada agama, datang kepada agama, tetapi isteri yang membela anak tersebut kafir, tidak beriman, maka anak mati tanpa iman. Ibrahim alaihissalam masum bachcha god mein chhod kar gaye, 6-8 saal ka ho gaya to laut kar aaye, bachche pe mehnat karne ka waqt nahi mila. Dan Ibrahim alaihi salam telah tinggalkan anaknya Ismail alaihi salam bersama dengan Hajar, dan dia telah keluar buat dakwah, tidak ada masa untuk mendidik anaknya, bayinya. Bibi Allah wali thi, tetapi istrinya wali Allah. Bibi dindar thi, istrinya orang beragama. Maa ki gaur se bachche ko iman mila, dia telah mendapat, anaknya telah mendapat maa iman. Maa ki gaur se bachche ko Allah mila, dan daripada riba ibu dia dapat Allah. Mangki ghost ke bacche ko deen mila, daripada riba ibu anak dapat agama. Syaitan ki puri taqat lag gayi bacche ko Allah ke naam pe zina hone se rok nahi saki. Dan syaitan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang Ismail supaya jangan serah diri untuk disembelih, tapi tak mampu syaitan pedayakan dia. Mere buzurgo, Mina wo jagah hai jahan chota manja bada tino shaitan aake puri taqatein laga di, lekin maa ki god se bacche ko iman mil gaya tha, Allah ke naam pe zina hone se rok nahi sake. Dan di Mina, di tiga tempat melontar jamrah, datang syaitan usaha sungguh-sungguh untuk memalingkan Ismail alaihi salam, anak yang telah mendapat iman daripada riba ibu, tapi syaitan tidak berjaya memesongkannya. Mere buzurgon bhaiyo, ghar mein jab bachcho ko 3 mil jata hai, bahar ki beti nahi hila nahi sakti. Tuan-tuan yang mulia, anak-anak yang dapat agama di pada dalam rumah, suasana di luar tidak mampu untuk menggugatnya. Agar ghamen din nahi mila, nabi ki taqat hi bachcho ko din pe nahi la sakti. Tetapi kalau dia tidak dapat agama di rumah, walaupun anak nabi, dia tidak akan dapat agama. Nuh alaihi salam ne puri mehnat kar li, duaen kar li, bete ko iman pe nahi la sake. Nuh alaihi salam urusa bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah, tetapi anaknya tidak dapat iman. Hum kaise bachcho ko din pe layenge? Dan kita macam mana nak bawa anak kita kepada agama? Ya lagi baitte wala pura majma is baat ki niyat kare, irade kare, apne gharon ko mehnat ka maidan banayenge inshaallah. Oleh karena itu semua yang duduk ini, niatlah sekali bahawa kita juga akan jadikan di rumah kita medan usaha kita. Are banayenge inshaallah tuan-tuan. Aur ghar mein din lana bahut aasan, isse aasan kuch nahi. Dan begitu mudah untuk bawa agama di rumah kita, tidak ada lebih mudah daripada itu. Rozana ghar mein fazail ki taleem aur waqt tay karke adab ki riayat ke sath. Di rumah kita, kita ketatkan waktu, kita buat halqah ta'lim dengan menjaga adab-adabnya. Ta'lim ke sath rozana 6 sifat ka muzakara ho. Bersama dengan ta'lim hari-hari ada muzakarah 6 perkara. Rozana ghar mein mashwara ho, din ki fikre ho. Setiap hari di rumah kita ada mashwara dan fikir agama. Kal hadis kaun padega, kal sifat kaun bayan karega, iska roz mashwara ho. Setiap hari kita mashwara, besok siapa nak baca kitab dan siapa nak muzakarah 6 perkara. Hazrat ji rahmatullah alaih farmate the, ghar mein bedini aane ke jitne darwaze hain, sare darwaze band karne ke liye taleem kafi hai. Hazrat ji rahmatullah alaih kata, di rumah kita berbagai-bagai pintu kebatilan masuk, cara untuk menutup segala pintu-pintu itu ialah taleem. Ghar ki taleem mein farmate the, doodh peete bachcho ko god mein leke baitho. Dan beliau kata bahawa dalam taleem, anak-anak yang menyusu pun bawa duduk dalam taleem. Log sawal karte hain, hazrat doodh peete bachche ki kya samajh mein aayega hadith Quran? Orang tanya beliau apa faedahnya budak-budak yang bayi yang masih menyusu bawa dalam halaqah ta'lim. Hazrat ji farmate the, hadith ka noor kaam ke raaste dilon mein jayega, aage chal ke bachcho ko noorani kaam mein lagayega. Dan kata hadrat ji bahawa dengan melalui telinga yang dia dengar kalam Rasul, nur kalam Rasul, kalam Allah akan masuk dalam telinga dan masuk ke dalam hati, dia akan menjadi kehidupannya bernur. Jin bachcha auraton ke pet mein bachcha hai, unko taleem mein baitha lo. Ye hadith ka noor maa ke pet mein bachche ke dil ke andar khuda pahunchayega. Dan juga ibu-ibu yang hamil, yang ibu-ibu yang hamil juga duduk di dalam taleem, dan dengan melalui telinga ibunya akan masuk dalam hati janin-janinnya. Ye rozana aurat ghar ki taleem ke halqon mein baithegi, pet mein banne wale bachche ko khuda apna wali banayega. Dan kalaulah ibu yang mengandung hari-hari duduk di dalam halqah taleem, Allah akan jadikan anak di dalam perutnya sebagai wali Allah. Mere buzurgon Allah hum sabko maaf kar de, hum mehnat ke andar apne ghar ko bhul gaye. Tuan-tuan, semoga Allah ampun kita dalam usaha ini kita lupa rumah kita. Ghar mein taleem nahi hai. Di rumah kita tidak ada taleem. Hai to rasmi hai, riwaji hai. Dan kalau ada pun cara macam adat rasam saja, bukan satu taleem. Ghar ki taleem auraton pe chhod diye. Kita telah tinggalkan taleem untuk wanita kita saja buat. Taleem kar lena. Kita kata buatlah taleem. Taleem karne ki nahi, taleem karane ki hai. Dia taleem bukan buat, tapi untuk kita bagaimana bangunkan halqa taleem. Wo taleem faida pahunchayegi jo hum khud pura halqa baith kar apne saath lenge. Taalim ini akan memberi faedah apabila kita sendiri bersama-sama dalam taalim di rumah kita. Waqt tay karke adab ki riayat ke sang taalim ka halqa lagayenge. Dengan kita tetapkan waktunya dan dengan memelihara adab-adabnya. Aur kitab ke saath 6 sifat ka muzakara bhi karenge. Bersama kita baca kitab Fadail, kita ada muzakarah 6 perkara. Aur taalim ke baad aainda kal ka mashwara bhi karenge. Dan selepas taalim kita mashwara untuk esok punya tanggungjawab. Aur dono unka zehen bhi banaye, tashkil bhi unki kare. Kita bentuk pemikiran wanita-wanita kita dan tashkil mereka. Buzurgon thode din karke dekh lo, Allah ne nishano ghar ka naksha badal denge. Tuan-tuan yang mulia, kita buatlah hanya sedikit masa sahaja, kita akan lihat Allah akan ubah suasana rumah kita. Allah ne taalim mein wo noor rakha hai ke andar ke kufr ko ujaad degi. Dalam taalim Allah letak satu nur yang ianya akan menghapuskan kekufuran. Din pe aane ki kasme kha lenge, khuda majboor hokar din pe aane denge. Walaupun ada orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah tidak mahu datang kepada agama, tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan agama dalam kehidupan mereka. Hazrat Umar radhiyallahu anhu ki zindagi misal hai. Kehidupan Umar radhiyallahu anhu adalah contoh. Sari duniya janti thi ki Umar ka ghadha iman layega, Umar kabhi iman lane wala nahi. Satu duniya tahu bahawa kaldai iman boleh terima agama tapi dia tak mungkin terima agama. Isse bada iman musalmanon ka dushman koi nahi tha. Dan dia merupakan tidak ada orang yang lebih dahsyat lagi pemusuhannya dengan Islam. Nangi talwar lekar huzur e paak al Islam ka naudzubillah sar lene nikla hai. Dan dia telah keluar dengan pedang yang terhunus dengan niat untuk memancung kepala Nabi. Behan ke ghar mein taleem ka halqa laga hai. Dan di rumah adiknya halqa taleem sedang. Umar taleem mein baitha nahi hai. Umar tidak duduk dalam halqa taleem. Darwaze par taleem ki awaaz aa rahi hai. Dia daripada pintu dia suara taleem sampai ke telinga dia. Oh Quran ka noor kaano ke andar ja raha hai. Noor Quran telah masuk dalam telinga dia. Dil ki kaya palat rahi hai dan hatinya telah berubah. Darwaz khol ke andar jane mein der lagi, Umar ke iman mein aane mein der nahi lagi. Dan nak buka kunci rumah tu agak lambat tapi iman telah lebih cepat masuk dalam hati Umar. Ye Umar ke ghar ki taleem nahi, Umar ke behan ke ghar ki taleem hai. Ini bukan taleem rumah Umar tapi taleem rumah adik perempuan Umar. Jo jaan lene ja raha wo jaan dene chala gaya. Dan dia pergi untuk cabut nyawa Nabi tapi dia telah beri nyawa untuk Nabi. Pyare Nabi ki gardan lene gaya, apni gardan maut tak ke liye dene chala gaya. Dia pergi untuk pancung tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia telah menghulur tengkuknya untuk Nabi gunakan seluruh hidup. Mere buzurgo jo behan ki taleem ka halqa thodi der bahar sunne par Umar ke kufr ko mita sakta hai, ye taleem ka halqa hamare ghar ke andar bachchon aur auraton ki iman ko badha nahi sakta. Sandanya mulia, suara taleem daripada rumah adik perempuan Umar yang telah menyebabkan kekufuran Umar itu telah cair dan hancur. Apakah halqa ta'lim di rumah kita tidak boleh menaikkan iman isteri dan anak-anak kita? Ya, amna dil pe nahi liya. Jadi kita tak ambil berat perkara tersebut. Kitne log zindagiyan tabligh mein khapa ke chale gaye, mar ke gaye hola sari bedine. Contohnya mulia, banyak orang telah buat usaha sungguh-sungguh tapi setelah mati anak-anaknya tambah agama. Zindagiyan tabligh mein qurban karke chale gaye aur sari bedine. Dan dia telah korbankan seluruh hidup dia untuk tabligh tapi anak dia istrinya tidak ada agama. Isse buzurgon maine arz kiya ki aankh se patti bandh kar tabligh mein nahi firna. Contohnya mulia, saya katakan bahawa jangan tuan-tuan tutup mata dan terus buat tabligh buta gitu. Abang apni patti khol de aankhon ki. Kita tolonglah buka pengikat mata kita. Aaj iski niyat kare, apne gharon ko mehnat ka maidan banayenge inshaallah. Kita niat tuan-tuan mulia, hari ini kita akan jadikan rumah kita juga medan mehnat, medan usaha kita. Aaj se maut tak apne gharon mein taleem ke halqe jamayenge inshaallah. Daripada hari ini kita niat sampai mati kita akan buat halqa taleem di rumah kita. Albaik karenge inshaallah. Tuan-tuan akan buat kaun-kaun taleem ka halqa lagayenge hath to dao. Siapa akan buat halqa taleem di rumah, angkat tangan. Ek din do din nahi, maut tak karna hai. Bukan satu hari dua hari buat sampai mati. Aur apni nigrani mein taleem karana bhi hai. Dan kita di bawah penjagaan kita, kita juga kena buatkan taleem. Itna adi banaye ki hum chahe jamaat pe chale jaye taleem ka halqa band na hone paaye. Dan kita jadikan taleem tu begitu adat kepada anak-anak keluarga kita, kita keluar jalan Allah pun taleem masih hidup di rumah. Niyat karo apni auraton ko jamaaton mein leke jayenge sharait poore karte hue. Kita niat juga nak bawa wanita-wanita kita keluar jalan Allah dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. Kitni badnasibi sari duniya ki tashkil karke 4-4 mahine nikal diya, 10 saal biwi ko saath hoge raake aisa sindin mein nahi lagwaya. Bapa, banyak kita telah tashkil orang keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala, 20 tahun isteri di sisi kita tak pernah tashkil dia keluar di jalan Allah. 20 saal biwi ko saath mein hoge aisa uska sharan nahi lagwaya. Tuan-tuan yang mulia, dah 20 tahun kita bersama isteri kita, kita tak pernah bawa dia keluar 40 hari masturat. 30 saal se biwi saath mein aisa chilla nahi lagwaya. Tuan-tuan yang mulia, kita dah 30 tahun bersama isteri kita tetapi kita tak tashkil dia keluar 40 hari di jalan. Hamare pyare nabi ne pehle din se biwi ko apna saathi banaya deen ki mehnat mein. Kita kena jadikan pada hari pertama isteri kita sebagai kawan untuk berusaha agama. Hum barso khatmi nawat ka kaam kar rahe hain, aaj biwi ko saathi nahi banaya. Hari ini tuan-tuan yang mulia, 10 tahun dah kita buat usaha agama, kita tak bawa isteri kita jadi kawan kita dalam usaha agama. Maa ko, behan ko, betiyo ko saathi nahi banaya. Kita tak jadikan ibu kita, anak-anak perempuan kita sebagai kawan kita dalam usaha agama. Bete betiyan jawan ho gaye, ab tak unko tabligh ki hawa nahi lagi. Tabligh hai kya? Anak-anak kita, anak-anak perempuan kita dah jadi remaja dan anak dara tapi mereka pun tak pernah kena apa angin tabligh, tak tahu tabligh tu apa. Mere buzurgon bhaiyo, ye hamari qurbani hamare kaam aane wali nahi hai. Tuan-tuan yang mulia, pengorbanan kita tak akan memberi faedah kepada kita. Asal namuna apni zaat apne ghar ko banana hai. Yang pentingnya bagaimana kita jadikan contoh untuk keluarga kita. Asal deen apni zindagi mein apne ghar mein lana hai. Yang asalnya bagaimana untuk kita bawa agama dalam diri kita dan rumah tangga kita. Jab tak deen meri zindagi mein mere ghar mein nahi aayega, duniya mein jaane wala nahi. Selagi agama tidak datang dalam diri saya dan rumah saya, hidayah dan selagi itulah agama tak tersebar ke seluruh dunia. Din ki takririn kar rahe honge, takririn chalenge, din nahi chalega. Kita mungkin boleh bagi bayan dan ceramah agama, tapi agama tidak akan datang. Ye pura majma Allah se toba kare, Allah maaf kar de, ab tak humne ghar mein mehnat nahi ki hai. Tuan-tuan yang mulia, kita hari semua yang hadir bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah pada Allah selama ini kita tak usaha di rumah kita. Ab niyat kare aur to bachcho ko apne din ki mehnat samjhayenge, sikhayenge, apna saathi banayenge. Dan kita niat pada hari ini kita akan fahamkan anak istri kita dan kita nak jadikan mereka kawan usaha agama kita. Insyaallah, insyaallah tuan-tuan. Itna dhyan rakhe ghar mein deen aayega narmi se, pyar se, mohabbat se. Tetapi tuan-tuan kena ingat agama akan datang di rumah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang. Daad se, maar se, peed se, gali se, guftari se, sakti se deen kabhi nahi aayega. Beti nahi aayegi. Dengan maki hamun, cerca, marah, keras, sekali-kali agama tidak akan datang. Isliye huzur e paak alaihi salam ka farman, tumne sabse acha ho jo apne ghar walon ke liye acha ho. Sebab itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik dengan ahli keluarganya. Farmaya main apne ghar walon ke liye sabse acha hu, dan aku orang yang terbaik di kalangan ahli keluarga aku. Hazrat Aisyah farmati hai, pyare nabi ki koi nigah mere upar bagair muskurat ke nahi padi hai. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi tidak pernah memandang aku tanpa senyum. Pyare nabi baad mein nigah dalte the, pehle muskurate the. Dan bahawa apabila dia lihat aku terus, dia akan senyum. Mere buzurgo bhaiyo, na pyar hamari auraton ko humse milta hai, na bachchon se milta hai. Tuan-tuan yang mulia, kita tak pernah, anak-anak kita tak pernah dapat kasih sayang kita, isteri kita pun tak pernah dapat kasih sayang. Bahar akhlaq dikhate, daant dikhate, ghar mein bhediye ki aankhein batate hain. Kita di luar kita tunjuk akhlak, tunjuk lemah lembut, di rumah kita tunjuk macam mata serigala punya cengeng. Kaise ghar mein din aayega, macam mana agama nak datang di rumah. Hame sabse bade akhlaq, sabse pyar mohabbat ghar walon ko dikhani hai. Kita kena tunjuk akhlaq kita, kasih sayang kita dengan keluarga kita. Unki bedini burai par gussa nahi hona hai. Jangan kita marah mereka tak dapat amalkan agama dengan sempurna. Sari bedini, sari gunahon ke qusurwar hame hum laaye. Sebenarnya apa kekurangan agama yang berlaku, segala kesalahan yang salahnya kita, kita yang bawa masuk rumah. To bhai mehnat karenge gharon pe, tanta akan buat usaha di rumah insyaallah. Apni auraton ka waqt lagwayenge, tanta nak keluarkan wanita-wanita tuan-tuan jamaah masurat. Apne bachcho ko jamaaton mein nikalenge, na keluarkan anak-anak tuan jalan Allah. Ghar ke har baligh bachche ka 4 mahina lagna zaruri hai. Sangat perlu kita keluarkan setiap anak kita yang lelaki baligh 4 bulan jalan Allah. Ghar ke har baligh bachche ka salana chilla mahina 3 din zaruri hai. Begitu juga setiap anak lelaki yang baligh tiap-tiap tahun 40 hari dan tiap-tiap bulan 3 hari, sangat perlu kita keluarkan mereka. Ye us waqt hoga jab humne bill pe le le. Ini bila tuan-tuan yang mulia, bila kita ada ambil tanggungjawab tersebut. Atau hum tabligh mein lage, sabko tabligh se hata diya hai. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita seorang je buat tabligh, yang lain semua kita jauhkan daripada tabligh. Pure mohalle, pure shahar mein phir rahe hain, ghar ko bhul gaye. Kita pusing satu bandar, satu kampung kita pusing, kita lupa rumah kita. Ya baik, karenge aaj se. Tuan-tuan, kita buat usaha insyaallah daripada hari ini. Mere buzurgo bhaiyo, iske sath sath Allah ne kaam is zamane mein bada aasan kar diya. Tuan-tuan yang mulia, bersama dengan itu Allah Taala mudahkan usaha pada masa ini. Kaam Allah ne masjid war kar diya. Allah Taala jadikan usaha dalam usaha jemaah masjid. Apni masjid ko mehnat ka maidan banao. Kita jadikan masjid kita sebagai medan usaha. Aur masjid ki bahar ki jo abadi hai, usko apni mehnat ka maidan banao. Dan ahli yang berada di qaryah, masjid kita jadikan medan usaha kita. Apni masjid, apne mohalle ko namuna banao. Kita jadikan masjid kita dan mahallah kita sebagai contoh. Mere buzurgon, ye makki mehnat hai. Inilah usaha Makkah. Is mehnat mein Madina bana hai. Dengan sebab usaha Makkah terbentuknya Madinah. Agar ye makki mehnat na hoti, Madinah qiyamah tak nahi banta. Kalau la usaha Makkah tidak ada, Madinah pun tidak akan wujud. Makkah ke har fard ne ghar ghar ki mehnat ki hai. Di Makkah mereka jumpa tiap-tiap individu, jumpa tiap-tiap rumah. Ghar ghar ki kundi bajayi hai. Mereka telah ketuk setiap pintu. Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaise pyare nabi 70 martaba ek ek ke ghar ke pe gaye. Baginda sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dikasihi, baginda mengetuk tiap-tiap pintu sampai 70 kali. Ye sara majma niyat kare apni masjidon ko kaam ke liye namuna banayenge inshaallah. Kita kada niyat nak jadikan masjid kita dan mahallah kita sebagai contoh tempat usaha. Mere buzurgo, barson ho gaye kaam mein lage, kaam hote hote aaj tak hamari masjidon mein namuna nahi bani masjid. Bertahun-tahun dah kita buat usaha, tetapi sehingga sekarang masjid kita belum dapat dijadikan contoh. Isteri ke hamari mehnat ka rukh sahih nahi hai. Sebab apa? Hala tuju usaha kita tidak betul. Oh, ye baat aapse isliye kahi ja rahi hai ki aap Kuala Lumpur wale hain. Saya bagi tahu perkara ini kepada tuan-tuan kerana tuan-tuan orang KL. اور کولا لامپور پورے ملیشیا کا مرکز ہے یا کولا لامپور ایالہ مروپاکا مرکز سلورو ملیشیا بلکہ کولا لامپور سنگاپور انڈونیشیا کا مرکز ہے باکہ مرکز سنگاپور اور انڈونیشیا جوگا اور چائنا اور آس پاس کے ملکوں کا مرکز ہے مرکز باگی چینا dan juga negara-negara jiran لوگ یہاں آکے ایک ایک چیز لے کر جاتے ہیں orang datang sini beli barang bawa balik اگر ایمانداری کے ساتھ اپنی مسجدوں میں مسجدوار جماعت مضبوط کر لیں kalaulah kita kuatkan usaha masjid kita dan jemaah masjid kita aur apne maqami kaam mein zara jaan dal le kita berikan usaha tempatan benar-benar berruh dan aur apni masjidon mein kaam karne wala amla taiyar kar le dan kita sediakan karkun-karkun yang ramai di tempat kita mere budhigo aap imam ho pure mulk ke tuan-tuan yang mulia seluruh negara aapki pure mulk mein chalegi dan seluruh negara mereka akan keluar aap apni Kuala Lumpur mein apni masjid ko namuna bana lo tuan-tuan jadikan contoh untuk seluruh negara masjid kita thodi mehnat karni padegi aur kuch bhi nahi kita perlu usaha sikit saja lain tak perlu imandari diyanandari ke saath 2.5 ghanta har ek masjid ko de de kita beri dengan penuh keimanan dengan amanah 2.5 jam bagi untuk masjid ye pura majma niyat karne maut tak 2.5 ghanta Allah ke ghar ko denge semua majma yang hadir kita niat sampai mati nak bagi 2.5 jam cuba dengge tuan nak bagi insyaAllah ڈر کے مارے بہت سارے انشاءاللہ نہیں بولتے کہ قبول نہ ہو جائے کہ کہتا بانیا ہوگا یہاں تا سبو انشاءاللہ تا کوئی اللہ سلیمہ بولا گو ارے بولو انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے اللہ لیں گے کتا تا باقی اللہ کا نام بلدوان یہ 2.5 گھنٹہ ہمارے محلے کی کایا پلٹ دے گا دین کی طرف Dengan 2.5 jam ini, mahallah kita, kampung kita akan berubah kepada agama. 100% dini mahal banega 2.5 ghante ke zariye. Dengan perantaran 2.5 jam, 100% sasana agama akan wujud di tempat kita. Hum 2.5 ghanta dein, harimah wale se 2.5 ghanta lein. Kita bagi 2.5 jam dan kita ambil 2.5 jam dan setiap orang beriman. Mere budrigo, masjid mein jo hoga, wo mahallon mein jayega. Apa yang ada di masjid kita, itulah yang akan tersebar di kampung kita. Masjid mein jo hoga, wo gharon mein jayega. Apa yang ada di masjid, itulah yang akan datang ke rumah-rumah kita. Masjid mein jo hoga bazaron mein jayega. Apa yang ada di masjid itulah yang akan pergi di bazar-bazar. Agar humne masjid ko waqt de diya Quran mein Allah ke 3 vaade hain masjid mein waqt dene wale ke liye. Dan kalau lah kita bagi masa untuk masjid kita Allah janjikan 3 perkara untuk orang yang bagi masa di masjid. Kalau Allah ka vaada hidayat denge Allah. Bahwa pertama janji pertama Allah akan beri hidayat. Dusra Allah ka vaada barkat wali rozi denge Allah. Yang kedua Allah akan beri keberkatan dalam rezeki. Tisra Quran mein Allah ka vaada sari makhluk ka dar dilon se nikal denge Allah. Yang ketiga janji Allah, Allah akan keluarkan segala ketakutan makhluk daripada hati kita. 5 faedah pyare nabi ne bataye masjid mein waqt dene par. Dan 5 perkara faedah yang nabi bagi tahu orang bagi masa untuk masjid. Masjid mein jo waqt dega khud us par rehmat karenge. Pertama bahwa dia akan dapat rahmat. جو مسجد میں وقت دے گا اللہ اس کو راحت دیں گے ان کے دو اللہ کا بگی کرے حتان جو مسجد میں وقت دے گا اللہ دل شان اور رزقن کریمہ دیں گے ان کے تیگا اللہ کا بگی رزقی yang mulia kepada dia جو مسجد میں وقت دے گا خدا قبر کے عذاب سے بچائیں گے ان کے تیگا yang keempat اللہ akan selamatkan daripada azabnya جو مسجد میں وقت دے گا قیامت میں اللہ راضی ہو جائیں گے ان کے تیگا yang kelima orang yang bagi masa di masjid dia akhirat kelak Allah akan redha dia kalau masjid میں ایمانداری سے 2.5 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ kita niat kita kena bagi penuh amanah 2.5 jam untuk masjid kita insyaAllah 3 chilla dene ko tayyar hai 2.5 ghanta apni masjid mein lagane ko hum tayyar nahi 4 bulan kita nak bagi kita sedia nak bagi 2.5 jam kat masjid kita tak sedia chilla dene ko tayyar hai 2.5 ghanta masjid ko dene ko tayyar nahi nak bagi 40 hari kita sedia nak bagi 2.5 jam masjid kita tak sedia muzuru masjid Allah ka ghar hai masjid ialah rumah Allah masjid tarbiyat ki jagah hai masjid tempat tarbiyah masjid hidayat ka markaz hai masjid ialah markaz untuk hidayah masjid mein rehman milta hai di masjid dapat rahman bazar mein shaitan hota hai di bazar ada syaitan masjid hame aane wala allah ka mehman banta hai orang datang masjid mereka tetamu allah agar hum aaj masjid ko 2.5 ghanta dene lage imandari ke sath qiyamah ke din allah kahenge mere padosi ka hai kalau lah kita bagi dengan penuh amanah 2.5 jam di masjid di akhirat nanti allah kata mana tetamu aku farishte kahenge allah ke padosi kaun hai allah kahenge masjid ko waqt dene wale malaikat tanya siapa jiran-jiran kamu jawab malaikat orang yang beri masa di masjid masyaallah 3 chille wala hotel mein waqt lagane ko taiyar hai tetapi orang yang telah keluar 4 bulan nak bagi masa di kedai-kedai makan sedia mulkon mein jaane wala footpath mein baithne ko taiyar hai orang yang keluar negara jauh sedia nak tengok bola garden mein ko waqt dene ko taiyar hai sedia nak pergi di taman-taman bunga allah ke ghar mein hum 2.5 ghanta dene ko taiyar hai tapi tak sedia nak bagi 2.5 jam di masjid isliye barson hamari masjid mein kaam shuru ho gaye Oleh sebab itu dah bertahun-tahun dah telah usaha di masjid kita. 30 tahun se masjid mein nabiy khatme nawaz wali mehnat ho rahi hai. Aaj tak namazi taalim mein baith nahi pa rahe hain. Tetapi 30 tahun dah kita buat usaha di masjid kita, buat usaha nabi, tapi orang sembahyang pun tak ramai dan nak duduk taalim pun tidak ada orang. Basuh di masjid mein mehnat ho rahi hai, aaj tak masjid mein masjid wale julne ko taiyar nahi. Dan bertahun-tahun dah kita buat usaha, tidak ada orang yang sedia untuk sama-sama dengan jamaah masjid. Buzurgo, sojo hum kaam kar rahe hain ke kaam ka mazak kar rahe hain. Tuan-tuan, kita fikir kita ni buat kerja agama ke kita bergurau dengan usaha agama. Abhi to masjid mein aane wale namaziyon ko deen ki fikron mein taaleem mein nahi liya humne. Ani kita tak bawa orang datang solat berjamaah di masjid untuk duduk dan fikir agama dan duduk dan taklim. Ye pure mohalle wale kamayenge masjid mein. Bila seluruh orang-orang mahallah kita nak datang? Ye namazon ke teen chille kab lagenge? Bila orang yang datang solat berjamaah nak keluar 4 bulan 40 hari? Ye namazi ghar ghar mukki gundiya kab bajayenge? Bila kita nak bawa mereka pergi ziarah rumah ke rumah? Ye namazi deen ki mehnat pe kab hamare saathi banenge? Bila orang yang datang solat berjamaah nak jadi kawan kita dan usaha agama? Buzurgo, niyat karo imandari dianatari ke saat nabi ka kaam karenge. Tuan-tuan yang mulia, kita niat kita nak bagi dengan penuh amanah, kita nak buat usaha agama di masjid kita. Hum apni dukano ke sange suluk nikalte jo masjid ke saath kar rahe hain. Tuan-tuan yang mulia, kita tak buat macam mana kesungguhan kita di kedai kita dengan masjid kita. Hum daftaron ke sange ravaiya nahi karte jo Allah ke nabi ke kaam ke saath kar rahe hain. Kita tak begitu sungguh-sungguh macam kita bagi untuk pejabat kita dan tempat kerja kita sebagaimana kita bagi untuk masjid. 10 12 12 ghante dukano pe aur 8 8 ghante daftaron mein dene ko taiyar hain. Khatme nawaz wali mehnat ke liye masjid ke liye 2.5 ghanta dene ko taiyar. Tuan-tuan yang mulia, 12 12 jam 8 8 jam kita sedia untuk bagi untuk kedai dan pejabat kita, 2.5 jam untuk bagi masjid kita tak sedia. Apni zarurat ke liye har ek ke paas jane ke liye taiyar hai. Khatme nawaz wali mehnat ke liye har ghar ki kundi bajane ko hum taiyar nahi. Untuk keperluan kita, kita pergi jumpa semua orang, tetapi untuk kerja khatam nubuwat nak pergi ketuk pintu rumah orang pun kita tak sedia. Isse pura majma niyat kare apni masjidon ko mehnat ka maidan banayenge inshaallah. Oleh sebab itu kita niatkan bahawa yang hadir ni kita nak jadikan masjid kita medan usaha kita. Apni masjid ko mohalle ko namuna banayenge inshaallah. Kita nak jadikan masjid kita dan mahallah kita contoh. Uske liye 2.5 ghanta har ek masjid ko de. Oleh sebab itu tiap-tiap orang bagi 2.5 jam untuk masjid. Mashwara deen ki fikron ko jandar banaye masjid ke andar. Kita nak jadikan mashwara harian kita dengan hidup dan beruh. Is mashwara mein har namazi ko baithne ke liye koshish ki jaye. Untuk mashwara tersebut kita usahakan bahawa semua yang datang solat berjamaah di masjid, jo nahi baith rahe unse mulaqatein ki jaye. Mashwara ka faida zarur samjhai jaye. Mereka yang tak duduk, kita jumpa mereka, kita sediakan mereka, beritahu faedah mereka, bawa mereka duduk dalam. Rozana ek namazi ki tashkil mashwara aur taaleem ke liye karo. Mahine mein 30 aadmi taaleem mashware wale banate hain. Kalau setiap hari kita tashkil satu orang yang datang solat berjamaah duduk dalam mashwarat kita, 30 hari 30 orang akan sedia duduk dalam mashwarat kita. Hum chille teen chille ki badi mehnat karte hain, namaziyon ko masjid aur mashware mein taaleem mein baithne ki mehnat nahi karte. Kita usaha kuat, sungguh kuat untuk keluarkan jamaah 4 bulan 40 hari, tapi kita tidak usaha orang yang telah datang solat berjamaah di masjid untuk duduk dalam fikir agama kita. Isse teen chille laga kar aaya dukan mein gaya. Oleh sebab itu bila dia balik dia 4 bulan lepas balik habis tak buat usaha. Chille laga kar aaya ghar mein gaya. Dan apabila dia keluar 40 hari, balik, dia balik rumah habis semua. Chille 4 mahine lagane walon ko lautne ke baad masjid mein mahol nahi milta hai. Apabila mereka yang 4 bulan 40 hari balik ke mahallah mereka, di masjid tidak ada suasana. Unke samne maqami kaam nahi hota hai. Di hadapan mereka tidak ada usaha tempatan. Bas laga ke aate gum ho jate hain. Apabila mereka balik bagi masa, padu hilang saja. Qiyamah pe inke haath hamari gardane honge. Di akhirat tangan-tangan mereka akan menarik kita. Allah ke samne khinch kar le jayenge. Mereka akan seret kita ke hadapan Allah. Ya Allah, teen chille qurbaniyon ke sang mere lagwaye the. Ya Allah, dia telah dengan penuh pengorbanan telah keluarkan saya di jalan. Badi qurbaniyon ke saath main teen chille mein gaya tha. Saya keluar 4 bulan dengan penuh pengorbanan. Lautte ke baad mujhe maqami kaam mein nahi joda. Bila saya balik, dia tak sertakan saya dalam usaha tempatan. Mujhe taaleem mein mashware mein jodne ki fikr nahi ki. Dia tak fikir untuk saya duduk di dalam taaleem dan mashwarat. 4 mahine laga ghar mein nabi ke kaam se door ho gaya. Apabila saya keluar 4 bulan sekalipun saya jauh daripada usaha agama. Mujhe door karne ki buniyad ye purana hai. Dan sebab saya jauh, asasnya ialah orang lama ni. Buzurgo, dar lagta inka haath hamari gardan hogi. Dan dia punya tangan akan tarik kita. In namaziyon ke haath hamari qiyamah ke din gardan hogi. Semua orang datang sembahyang akan tarik leher kita. Humne roz ki masjid ke mashware ko karkun ka mashwara bana liya. Dan mashwara harian kita di masjid kita buat untuk karkun saja. Halanki mohalle ke har iman wale ko in fikron mein lana tha. Bahkan kita kena bawa semua orang beriman di mahallah kita untuk duduk fikir sama-sama. Waqt Allah ne barson mein diya tha. Waktu bertahun-tahun Allah dah beri. Humne barson barbaad kar diye. masjid ke namaziyon ko bhi mashware mein baithna nahi samjhaya. Kita telah sia-siakan berpuluh-puluh bertahun-tahun dan orang yang sembahyang di masjid sama-sama kita pun kita tak bawa duduk fikir dalam. Allah ne taalim ka halqa masjid mein hame diya tha. Allah telah beri halqa taalim ne masjid kita. Jis taalim ne hamari zindagiyon ko bedini se hataya. Dan daripada dengan taalim inilah Allah telah ubah kehidupan kita daripada tak beragama kepada agama. Ye masjid ki taalim ke halqe ko humne karkun ki taalim bana liya. Tetapi halqa taalim di masjid kita buat hanya khas untuk karkun sahaja. Asal masjid ke namaziyon ko taalim mein jodh nahi paaye hum. Kita tak dapat usahakan bahawa semua orang datang solat berjamaah di masjid untuk duduk taalim. Ye taalim ka halqa mohalle ke har iman wale baligh ke liye tha. Bahkan halqa taalim ne untuk semua orang beriman, semua orang baligh untuk dengar. Mohalle ka har baligh ka har zyada humne to aaj tak namaziyon ki tashkil nahi ki taalim ke liye. Apa kita nak fikir orang-orang yang baligh di mahalla kita untuk duduk, orang telah datang solat berjamaah di masjid pun kita tak fikir untuk isi budur ko dar lagta hai qiyamah ke din ke haath hamari gardan na chali jaye. Kita takut tuan-tuan ni mula di akhirat nanti mereka akan tangkap kita. Sab kuch karke hamari akhirat ke khatre mein na pad jaye. Kita dah buat segala-galanya tapi di akhirat kita dalam bahaya. Isliye nijaat ke liye Allah ki madad ke liye zaruri hai. Ye pura majma niyat kar apni masjid ko sahi rukh pe layenge. Untuk perkara itu kita perlu kepada bantuan daripada Allah. Kita kena niat, kita nak betulkan cara usaha di masjid kita. Masjid ki roz ki mashware ko sahi rukh pe lana. Kita nak bawa mesyuarat harian masjid kita dengan cara yang betul. Al masjid ke mashware ko aasan karna. Dan kita nak mudahkan mesyuarat harian kita. Jo waktu hamara mulaqaton mein lagta sara waqt mashware mein zaya karte hain. Hari ini waktu yang sepatutnya kita pergi ziarah kita telah guna untuk mesyuarat semata-mata. Aur jo waqt mashware mein lagta wo chand minit mulaqaton mein laga dete hain. Dan masa yang sepatutnya beberapa minit mesyuarat kita buat untuk kita pergi ziarah. Aur mulaqat har ghar ki har iman wale ki thi. Isko karkun ki mulaqat bana liya. Dan kita nak pergi jumpa tu nak jumpa setiap orang beriman, setiap orang baligh, tetapi kita jadi untuk jumpa karkun-karkun sahaja. 20 ke 5 ghar chhod dete karun ke karbun ke ghar mein jaake chai peene gappe karne baith jaate hain. Kita tinggalkan selang 5 rumah pergi rumah karkun minum teh dekat sana, kita sembang kat sana. Kiamat mein ye 5 gharon ke mardon ki auraton ke haath hamari gardan hogi. Jadi 5 rumah yang kita tinggal ni di akhirat nanti semua lelaki semua wanita akan tangkap kita di akhirat kelak. Ya Allah barsoon ye hamare ghar ke samne se guzarte the. Ya Allah bertahun-tahun dia lalu depan rumah kami. Aur ek ghar mein jaake baat karte the. Tetapi dia pergi jumpa hanya satu rumah kat ujung dia. Malum tak, satu waktu namaz chhodne par woh 40 crore lakh jahannam mein jana padega. Dia tahu bahawa satu orang yang dia tinggalkan satu sembahyang, dia akan duduk 490 juta tahun dalam neraka. Agar ye hamare ghar ki kundi bajane ke mardon ko samjhate, hamare ghar mein namaz ka mahol hota. Kalau lah dia datang rumah kami, dia fahamkan orang lelaki kami, sudah tentu rumah kami akan jadi orang yang menunaikan solat. Ya Allah, hamare ghar mein zikr o tilawat hoti. Dan sudah tentu rumah kami ada bacaan Al-Quran. Hamare gharon ko neglect kiya, chhod diya in logon ne. Dan tetapi mereka tak jumpa rumah kami, tinggal. Isliye buzurgon ko mashwara, taleem, roz ki mulaqatein Allah ke waste karun karkun ki na banaye aur iman wale ko apni mehnat ka maidan banaye. Tuan-tuan yang mulia, kerana Allah, janganlah kita jadikan kita punya mesyuarat harian kita pergi ziarah rumah ke rumah hanya khas untuk karkun sahaja. Aur ye baat aap se isliye kahi ja rahi hai ki aap Kuala Lumpur wale hain. Saya sebut perkara ini depan tuan-tuan kerana tuan-tuan orang Kuala Lumpur. Aap pure Malaysia ke imam hain. Tuan-tuan merupakan imam kepada seluruh Malaysia. Aapki jo niyat pure Malaysia ki niyat hogi, niyat tuan-tuan akan menjadi niyat seluruh orang Malaysia. Aapka jo amal pure Malaysia ka amal hoga, apa amalan tuan-tuan menjadi amalan seluruh Malaysia. Aapki masjid mein jo woh pure Malaysia ki masjidon mein jayega, apa yang ada di masjid tuan-tuan akan bagi di seluruh masjid Malaysia. Isi Allah ke waste niyat irade karo ye pure Malaysia qiyamah ke din kahi hamari gardan na pakad le. Kita kerana Allah tuan-tuan yang mulia, kita betulkan niat kita, jangan sampai di akhirat nanti seluruh Malaysia orang tangkap kita di akhirat. Aapko isliye yahan bulaya gaya hai, sebab itu tuan-tuan dipanggil di sini. Apni fikron mein apni masjid le le, supaya kita nak fikir mengenai diri kita dan masjid apni kita. Apni fikron mein apna mohalla le le, kita nak fikir untuk mahallah kita juga. Apni fikron mein apna ghar le le, kita nak fikir juga dan mengenai rumah kita. Apni fikron mein ghar ka har fard le le, kita nak fikir juga dalam fikir kita har setiap individu rumah kita. Roz ki mehnat ghar par bhi ho rahi ho. dan hari-hari juga ada usaha di rumah kita. Roz ki mehnat masjid mein bhi ho rahi ho. Dan begitu juga hari-hari ada usaha di masjid kita. Masjid ke har namazi ko kaam samjhane ki fikr ki ja rahi ho. Kita nak fikir bagaimana nak fahamkan setiap orang datang sembahyang mengenai usaha. Iske liye unko maqami kaam mein lagane ki koshish ki ja rahi ho. Kita nak fikir supaya mereka dapat buat usaha tempatan sama-sama. Masjid ke namaziyon ko leke mohalle ke ghar-ghar jana ho. Kita nak bawa setiap orang datang sembahyang pergi ziarah rumah ke rumah. Har ghar ki kundi bajana ho. Kita nak ketuk setiap rumah orang. Har ghar ke balig man tak Allah Rasul ka paigham pahunchana ho. Kita nak sampaikan risalah Allah dan Rasul kepada setiap lelaki balig di setiap rumah. Jab ye masjid ke namazi hamare saath mulaqaton mein jayenge. Apabila semua orang yang datang bersemayang sama-sama ikut kita pergi buat usaha ziarah. Inki samne mohalle ka hal aayega. Di depan mereka akan terbentang jelas keadaan suasana di mahallah. Ya Allah, 90% iman wale masjid se dur. Bahawa 80% orang di mahallah kita jauh daripada masjid. 80% ghar ke andar namaz nahi, zikr nahi, tilawat nahi. 80% wanita-wanita tak semayang di rumah, tak baca Al-Quran. Ya Allah, hamare mohalle ka kya hoga? Ya Allah, apa akan jadi dengan mahallah kami? Inke andar dard paida hoga. Mereka akan datang fikir dan risau. Isse har namazi ko roz ke masjid mein baithalna. Oleh sebab itu setiap hari kita kena bawa orang yang datang salat di masjid duduk dalam mesyuarat. Har namazi ko talim ke halqon mein lena. Kita nak sediakan semua orang datang semayang duduk dalam talim. Har namazi ko karkun apne hisse mein baant le. Dan karkun dia bahagi-bahagikan untuk usaha atas setiap orang yang datang semayang. Har namazi tu dosti kare, karib kare, manus kare. Kita bermesra dengan setiap orang yang datang semayang. Kita berkawan dengan mereka. Apni khushiyon mein unko shamil kare. Kita punya kegembiraan, kita ajak mereka sama-sama. Unki khushiyon ki zaruraton mein jaake haath batae. Dan mereka punya keraian ki mereka, kita pergi sama-sama. Bimar kare ayadat kare. Mereka sakit, kita pergi ziarah. Kisi ghar mein maut ho jaye, jaake haath batae, unka saath de. Kalau ada kematian, kita sama-sama bantu mereka. Unki dukanon mein gharon pe jaake khair khairiyat pooche. Kita pergi tanya hal mereka, kedai mereka, rumah tangga mereka. Har ek ki samajh aa jaye ki hamara sabse bada mohsin khair khwah ye. Sehingga setiap mereka menyangka bahwa orang yang paling baik dengan saya ini, orang ini. Buzurgo buzurg ban ke tabligh ka kaam nahi hota. Buzurg ban ke nahi hota. Kita tuan-tuan yang mulia buat usaha agama, jangan jadi semacam tok wali. Ajnabi bankar nahi hota. Jangan jadi macam orang asing. Khali karkun bankar nahi hota. Kita bukan cukup hanya jadi karkun sahaja. Agar chahte khatme nubuwat ka kaam Allah ne sikhaya humse le. Awam ko mehnat ka maidan banana padega. Kalaulah kita nak Allah subhanahu wa ta'ala ajar kita usaha kata menubuwa usaha da'wah, kita kena jumpa dengan setiap orang awam. Har iman wale ke paas jana padega. Kita kena pergi kepada setiap orang beriman. Har iman wale se dosti karna padega. Kita kena jadi kawan dengan semua orang Islam. Har iman wale ko qareeb karna, manus karna padega. Kita kena dekatkan setiap orang beriman, kena bermesra dengan mereka. Ummat taqreeron se nabi ke kaam mein lagne wali nahi. Contohnya mulia, umat Nabi ni hanya dengan bagi ceramah, bagi bayang, mereka tak datang kepada agama. Umat lagi nerbi piar mahabbat se. Tetapi umat akan datang dengan usaha agama, dengan kasih sayang dan kemesraan. Umat lagi dosti karne se, manus karne se. Mereka akan datang dengan kita berkawan dengan mereka dan kita bermesra dengan mereka. Umat lagi unki hamdardi khair khwai ke saath har sukh har dukh mein shamil hone se. Mereka akan bersama apabila kita sentiasa bersama mereka, masa sedih, masa senang, masa suka. Ye kaam buzurg banne ka nahi hai. Kita bukan jadi macam wali, tak peduli, tak berjaga kiri kanan. Apni buzurgi ko haath mein milane wala kaam hai. Tuan-tuan yang mulia, ini kita punya rasa kebanggaan, kesalahan kita, kita kena campur dengan tanah. Apni akhlaq ko buland karne wala kaam hai. Ini usaha untuk meninggikan akhlak kita. Logon mein bichne wala kaam hai. Allah kita nak jadikan kita ni tempat pijak orang-orang sahaja. Logon ki khusamat karne wala kaam hai. Kita nak memujuk rayu kepada manusia. Logon ki minnat samajat karne wala kaam hai. Kita nak pujuk rayu orang manusia-manusia. Fir Allah kaam leta hai. Barulah Allah kami khidmat agama. Maulana Ilyas sahab rahmatullah alaih Mewat tashrif le gaye. Maulana Ilyas rahmatullah alaih pergi ke Mewat. Aur Mewat ka dihati hal chala raha hai apne khet ke andar. Dan orang Mewat sedang membajak sawahnya. Aap zaif hai, kamzor hai, bimar hai. Maulana dia lemah, dia sakit. Piche-piche ja rahe hai ji, Allah ki baat sun lo. Kemudian dia ikut belakang orang Mewat yang penggala tanah tu, dia kata dengarlah cerita agama. Sunne ko taiyar nahi hai. Mereka tak sedia nak dengar. Wo hal chalaye ja raha hai, Hazrat ji piche-piche jaate ja rahe hai. Dia terus membajak tanah dia, Hazrat ji mana ila terus ikut belakang dia. Sangga ke pareshan ho ke hal ko patak diya. Dan dia dah jadi rimas dah dia ikut dia, dia dah campak dia punya alat pembajak. Kau bol, kya bolta hai? Dia kata, cakalah nak cakap apa? Aduh Maulana Sahab Rahmatullah Alaih ke inda dard bhara hua tha. Dalam hati Maulana ya penuh dengan kerisauan. Jalte-jalte tangniya duk chupi thi. Bahawa dia jalan-jalan, dia penuh dengan dia jadi letih. Aankhon mein aansu bhar chuke the. Dan di matanya telah belilangan air mata. Dard ke saath do baat kahi dil mein asar kar gayi. Jadi bila dia cakap dua patah saja terus bagi kesan dalam hati orang. Al chhod diya zindagi daawat ke liye farigh kar di. Mereka tinggalkan alat pembajak bagi seluruh hidup untuk agama. Mere buzurgo buzurg man ke tabligh ka kaam nahi hoga. Jadi kita janganlah buat usaha tabligh ni, kita macam kita jadi seorang wali tuan-tuan. Sufi ban ke nahi hoga. Jangan jadi seorang macam sufi. Masjid mein baith kar jamle lambe wazife khinchne se nahi hoga. Kita duduk ke masjid, kita wirid panjang-panjang. Awam mein ghusna padega. Kita kena terjun dalam orang awam. Logon ko manush karna padega. Kita bansra dengan orang awam. Logon se dostiyan karni padengi. Kita kena berkawan dengan orang awam. Logon ki khushi ghami mein haath batana padega. Kita kena sama-sama dalam Allah ke liye jo neecha ho jata Allah usko uncha kar deta hai. Kalau kita merendah diri kerana Allah, Allah akan tinggikan dia. Allah ke liye jo zaleel ho Allah usko izzat deta hai. Orang yang hina kerana Allah, Allah akan muliakan dia. Ab Allah ke liye zaleel hone ko taiyar nahi hai. Kita tak sedia untuk hinakan diri kita kerana Allah. Kapde mele karne ko taiyar nahi hai. Kita tak sedia nak kotorkan baju kita. Kapde ki kris tootna na paave. Kita tak mau kita punya gosok tight tight baju. Badan mein paseena aane na paave. Kita tak mau bau kita berpeluh. Hamara icon chutne na paave. Kita tak mau jadi letih. Gaadi se bahar nikalna na pade. Kita tak mau keluar daripada kereta. Apne mohalle mein din aa jaave. Bagaimana kita nak agama datang ni malam? Oh, ye sapne hai, sapne din nahi aane wale. Ini dia kata mimpi je, mimpi agama tak akan datang. Din to aayega ghar ghar jaane se. Dia agama akan datang dengan kita susah payah. Din aayega ghar ghar ki kundi bajane se. Agama akan datang bila ketuk setiap rumah. Din aayega ghar ghar harik ki khushamat karne se. Agama akan datang bila kita pujuk setiap rumah. Jo log imandari ke saath apni masjidon mein mehnat kar rahe hain, unki masjidein puri duniya ke liye namuna Allah ne aaj bana di. Orang yang buat benar-benar dengan sungguh-sungguh usaha di masjid dia hari ini tuan-tuan yang mulia, masjid mereka menjadi contoh untuk dunia. Allah ka shukr hai 100% namazi hai. Alhamdulillah 100% orang semayang. Koi baligh mohalle ke andar jawan aisa nahi milega kande pe haath rakho tabligh mein na gaya ho. Dan tidak ada mana-mana anak muda, kalau kita pegang kat bahu dia tanya kat awak biasa keluar tabligh tak, semua kata kami dah biasa keluar tabligh. Kisi dukaan kisi daftar mein jaake haath rakho, har ek ke kam se kam 3 din lag chuke honge. Pergilah tanya mana-mana orang kedai ke orang pejabat ke, tuan dah biasa keluar? Dah kata paling kurang 3 hari dah keluar. Aksar 3 chille de chuke honge. Kebanyakan dah keluar 4 bulan. Auraton ke chille lag chuke honge. Wanita-wanita mereka dah keluar 40 hari. Aisi masjid taiyar hogi, ek masjid mulkon mein jamaatein bhej rahi hai. Sehingga daripada satu masjid keluar jamaah untuk negara jauh. Ek bande 5-5 mulkon ki jamaatein ek masjid de rahi hai. Sehingga daripada satu masjid hingga 5-5 jamaah keluar negara jauh. Masjid wale kehte hain hame batao kis mulk ki jamaat chahiye, kitne kharch ki chahiye, kab chahiye. Sehingga orang jamaah masjid beritahu kami berapa jamaah negara jauh nak, berapa banyak belanja untuk di mana, semua sedia. Meri buzurgo Kuala Lumpur niat karo masjidon ko namuna banayenge aisa. Orang-orang Kuala Lumpur tolong niat untuk jadikan masjid kita sebagai contoh. Jamaatnya ni mangenge, jamaatnya dengge. Kita bukan kita nak kena minta jamaah, tapi tuan-tuan nak bagi jamaah. Apni mahalla, apni masjid tu aisa namuna banalo, log aaye daawat seekh kar jaye. Sehingga kita jadikan masjid kita, mahalla kita sebagai contoh, orang datang belajar usaha agama daripada tempat kita. Log aaye maqami kaam samajh kar jaye. Orang datang mereka faham usaha tempatan. Log aaye namaziyon ka mahol dekh kar jaye. Mereka datang tengok suasana orang sembahyang di tempat kita. 100% namazi masjid mein baithne wale dekhna hai to meri masjid mein aao. Kalau tuan-tuan nak tengok 100% orang yang datang solat berjemaah, mereka duduk mesyuarat harian datang masjid saya. 100% namazi talim ke halqa mein dekhna ho meri masjid mein aao. Nak tengok 100% orang datang sembahyang berjemaah duduk dalam halqa talim, main tengok kat masjid saya. 100% namazi mahana 3 din dene wale dekhne ho meri masjid mein aao. Nak tengok 100% orang datang sembahyang keluar 3 hari datang masjid saya. 100% mohalle ke gharon ke andar musalle bichne dekhna ho to hamare mohalle mein aao. Nak tengok 100% wanita-wanita sembahyang di rumah mereka datang kat mahalah saya. Auratein aapke mohalle ki auraton ke gharon ka mahol dekh kar ja rahi ho. Dan sehingga wanita-wanita di tempat tuan-tuan tengok, datang tengok wanita-wanita di mahalah kami. Bachche aankar aapke bachchon ki deendari ko dekh kar deen par chalne wale ban ke ja rahe ho. Tengok anak-anak tuan-tuan datang tengok bagaimana anak-anak kami di mahalah kami amalkan agama. Isliye buzurgo kaam aasan hai, seedha saada namumkin nahi hai. usaha ni sangat mudah, sangat ringkas, bukan perkara yang mustahil. Allah maafkan kami, humne kaam ke sang khianat ki hai. Semoga Allah ampunkan kita, sebenarnya kita telah khianat dengan usaha. Humne kaam ko umumi nahi banaya. Kita tidak umumkan usaha ini. Humne kaam ko khusus kar liya. Kita telah khaskan usaha ini. Humne kaam karkunon ka bana diya. Kita telah khaskan usaha ini untuk karkun. Humne mulaqaton ke liye karkunon ko chhaat liya. Nak jumpa pula kita pilih jumpa karkun sahaja. Humne 3 din ke liye karkunon ki tashkil kar li. Bila nak keluar 3 hari tashkil karkun sahaja. Pure mohalle ka haq maar diya karkunon ko leke chale gaye. Kita telah abaikan hak seluruh mahallah kita, kita cuma buat keluar kartun. Buzurgo, 3 din lag jayenge, lekin pura mohalla qiyamat ke din gardan pakdega hamari. 3 hari kita dapat keluar, tapi seluruh mahallah kita di akhirat akan tangkap kita. Aaj ummat nikalne ko tayyar hai. Hari ini umat sedia nak keluar. Har ek tayyar hai. Setiap individu sedia nak keluar. Hum milkar nikalne ko tayyar nahi hai. Kita tak sedia nak jumpa, nak keluarkan mereka. Humne to karkun tak kaam rakh diya. Kita jadikan usaha di kalangan karkun saja. Ye kaam karkunon mein hoga to fitna banega. Kalau la usaha hanya di kalangan karkun, dia akan jadi fitnah. Ye kaam karkunon mein hoga to party banegi. Kalau la kita jadi usaha ni di kalangan karkun, dia akan jadi group. Kaam usaha hoga jo ummat ke andar kaam kiya jave. Usaha ini apabila kita buat secara umum di kalangan umat. Har fard se mulaqat ki jave. Kita jumpa setiap individu. Har ek ke ghar pe jana ho. Kita pergi setiap rumah. Ghar ke har balig fard ke paas jana ho. Kita jumpa setiap lelaki balig di rumah. Har ek ko kaam samjhana ho. Kita fahamkan setiap orang. Har ek ko maqami kaam mein jodna ho. Kita bawa mereka ke usaha tempatan. Har ek ke 3 din lagwane ho. Setiap orang kita keluarkan 3 hari. Har ek ke chhille 3 chhille ki tashkeel ho. Setiap orang kita tashkeel 4 bulan 4 bulan. Har ghar mein fazail ki taleem ho. Setiap rumah ada hal ta'lim fadail. Har ghar ki auraton ka unke mardon ke sang 3 din lag raha ho. Setiap wanita keluar 3 hari dengan suami mereka. Kaam karkun na kar rahe ho. Jangan kita jadi usaha di kalangan karkun saja. Masjid ka har namazi kaam ki fikr mein jul raha ho. Bahkan semua orang datang sembahyang mereka sama-sama fikir. Masjid ka har namazi kaam ko le raha ho. Semua orang datang sembahyang mereka ambil usaha. Masjid ka har namazi kaam mein lag raha ho. Semua orang sembahyang buat usaha. Allah is tarah hame masjidon ko namuna bana de. Dan semoga Allah jadikan kita dapat masjid yang jadi boleh jadi contoh. Buzurgo, thode din mehnat karke dekh lo. Tambuala usaha sikit masa saja tuan akan tengok. Thode din 2.5 ghanta nikal ke dekh lo. Tuan keluar bagilah 2 jam setengah tuan akan tengok. Thode din ghar ghar ki mulaqatein karke dekh lo. Tuan bagilah jumpa lah rumah rumah setiap hari tuan akan tengok. Thode din apne umumi gash ko sahi rukh pe le aao. Tuan buatlah gash kita, umumi kita dengan cara yang betul. Apne umumi gash ko mujahide qurbani pe lao. Kita bawa lah kita punya gash pertama kita dengan mujahadah dan korban. Jaise Nizamuddin ka gabrin farmane waise apna umumi gash karo. Macam mana orang Nizamuddin bagi tahu macam tu kita buat gash umumi kita. Jaise dusre gash ke liye samjhaya ja raha waise dusra gash kare. Sebagaimana gash kedua kita dibagi tahu macam tu kita buat. Dusre gash pe masjid ke har iman wale ko taiyar kare. Dan daripada gash yang kedua kita sediakan setiap orang Islam. Dusra gash karne ke liye na jaye. Kita bukan semata-mata nak pergi gash kedua. Dusre gash ke zariye dusri masjid mein kaam karne wala amla taiyar karne jaye. Kita pergi itu ialah untuk menyediakan orang-orang yang buat usaha agama di tempat tersebut. Aur pehle se jaake un par zimmedari dale. Dan sebelum kita pergi kita lantik tanggungjawab. Mahalla aapka hai. Mahalla kita punya. Sabke mijaz se aap waqif hain. Bahwa sabke mijaz ko aap jante hain. Semua tuan kenal orang pun sifat tabiat mereka. Sab aap se manus hain. Semua orang mesra dengan tuan. Ye mehnat apne mohalle mein humne shuru ki bahut faida hua. Kita buat usaha ini kita bagi tahu mereka, kita buat usaha ini mahallah kita banyak faida kita dapat. Ye mehnat hum aapko karke dikhane aapke mohalle mein namazi badhenge. Dan kami akan tunjukkan cara ini di mahallah tuan, tuan akan tengok orang sembahyang akan bertambah. Ye mehnat karke dikhane dindari aayegi. Dan tuan tunjuk usaha dengan cara ini agama akan datang. Ghar-ghar mein namaz zikr tilawat ka mahol Allah banayega. Setiap rumah akan ada suasana orang baca Quran, suasana sembahyang. Hamesha hum nahi aayenge. Kami tak datang selama-lama. Hum karke dikhane karna aapko hai. Kami nak tunjuk pada tuan yang nak buatnya tuan. Pehle zunda zehni banana. Kita bentuk mulu awal-awal lagi pemikiran mereka. Allah maaf kar de, hum dusra gash kya kar rahe hain, dusre gash ka mazak uda rahe hain. Tuan-tuan yang mulia, kita hari ini kita tak buat gash kedua, kita bermain-main dengan gas kedua. Persoon bhi dusre masjid mein ja rahe hain gas karne. Kita bertahun-tahun dah buat gas kedua. Aur chuhe ka bachcha bhi kaam mein nahi lag raha. Na anak tikus mana kata tak dapat buat uzur. Ye Usaha gas ke dusre gas ka mazak hai. Yani bukan buat gas kedua ni kita main-main dengan gas kedua. Usaha gas tu masjid luar jemaah banane ke liye hai. Bahkan gas kedua ni untuk kita bina suasana agama di sana. Dusra gas wahan mashre ko zinda karne ke liye hai. Gas kedua untuk kita hidupkan masyarakat di sana. Dusra gas wahan taalim ka halqa lagane ke liye hai. Gas kedua untuk kita hidupkan halqa taalim di sana. Dusra gas ghar-ghar ki mulaqatein wahan shuru karne ke liye hai. Gas kedua la untuk mulakan ziarah rumah ke rumah di sana. Hamari masjid mein kaam karne wale bahut saathi hain. Dia kata untuk di tempat kita banyak orang buat usaha. Kuch din ke liye do saathiyon ko masjid mein bheje taaki taaleem mashwara ghar-ghar ki mulaqatein unko kuch din karke dikha de. Untuk beberapa masa kita hantar dua orang pada mahallah kita untuk buat taaleem atau buat gas untuk tunjuk cara yang betul kepada mereka. Apne gas ke liye un sabko bulana hai. Dan gas pertama tempat kita panggil mereka tengok. Yahan kaam ka nafa faida unko samjhana sikhana hai. Kita fahamkan mereka manfaat dan kebaikan buat usaha. Dusre gas bank ki jagah se 3 din ki tashkil karna hai. Dan kita tashkil kepada tempat gas kedua untuk keluar 3 hari bersama kita. Wahan ke kuch logon ko apne saath 3 din leke jana hai. Beberapa orang daripada sana kita nak bawa 3 hari bersama kita. 3 din unko gas taalim mashwara khoob sikhana samjhana hai. Dalam 3 hari kita ajar macam mana nak buat taalim, macam mana nak buat gas betul-betul. Aainda ke liye tanya apni 3 din ki jamaat mohalle ki banao. Dan kita beritahu untuk lain kali kamu bentuk jamaah 3 hari kamu sendiri. Hamare do saathi aapke saath honge. Dua orang daripada kawan kita akan bersama dengan tuan. Jamaat unko banane pe lagaye. Kita bagi tanggungjawab buat bentuk jamaah kepada mereka. Rozana ki mulaqaton mein inko chalaye. Kita gerakkan mereka untuk jumpa mulaqat hari-hari. Chand mahine imandari diyanatdari ke saath mehnat kar le. Phir naubat us masjid mein dusra gash karne ke liye aayegi. Wo khud karne wale ban jayenge. Dan kita buat beberapa bulan saja di sana kita akan lihat kita tak perlu pergi buat kedua mereka akan buat usaha. Boleh di dalam mehnat imandari ke saath karke sikha do mere buzurgon unko hoye fir ek masjid aapko deni padegi aur aapko nayi masjid leni padegi. Tuan-tuan yang mulia, mereka kalau buat betul-betul dengan penuh keimanan dan amanah, dalam beberapa bulan sahaja mereka akan minta masjid lain untuk buat gas kedua mereka dan kita kena pergi buat gas kedua di tempat yang lain. Usaha gas dusri masjidon mein masjid luar jamaat banane ke liye. Gas kedua ialah untuk kita hidupkan bentuk jamaah masjid di masjid lain. Allah maaf kar de hazaron masjidain aur chand masjidon mein kaam hai. Tuan-tuan yang mulia, semoga Allah ampunkan ribuan masjid kita tapi hanya beberapa masjid saja ada aman. Ye masjid ki diwaren taras rahi hai daawat ke liye. Semua masjid-masjid mereka dahagakan usaha dakwah. Ye masjid ki diwaren ro rahi hai daawat ke liye. Dan dinding-dinding masjid mereka menangis minta usaha dakwah. Ya Allah, kahan gaye daawat ka kaam karne wale? Kata ya Allah, manalah orang-orang buat usaha dakwah? Kahan gaye taalim ke halqe lagane wale? Mana orang-orang yang nak buat taalim? Kahan gaye deen ki fikron ka halqa lagane wale? Mana orang-orang halqa fikr agar kahan gaye masjidon mein logon ko lane ki mehnat karne wale aur bauzan ab auran ada masjid kahan gaye masjid e imam ke halqe lagane wale mana aur ab halqa e imam ne masjid e taras rahi ro rahi hai maram apni masjid mein baithe hue dan masjid sedang dahagakan perkara ini kita duduk dalam masjid itu budilgo niyat ko ek masjid nahi chodenge kita niyat satu masjid pun kita tidak akan biarkan har masjid mein hum dusre gas ke andar hi amal zinda karenge setiap masjid dengan perantaran gas kedua kita akan hidupkan har masjid mein 3 din ke zariye masjid aur jamaat banayenge dan dengan perantaran jamaah 3 hari kita kehidupkan jamaah-jamaah masjid dusre gas ke zariye 3 din ke zariye har masjid mein amal ko zinda karna hai daripada gas kedua kita dan jamaah 3 hari kita nak hidupkan amal di setiap masjid jab tak masjid mein daawat nahi aayegi gharon mein nahi jayegi selagi di masjid tidak ada usaha dakwah selagi itulah agama tak datang di rumah jab tak masjidon mein taaleem ke halqe nahi lagenge gharon mein nahi jayenge selagi halqa taaleem tidak ada di masjid ianya tak akan ada halqa taaleem di rumah jab tak masjidon mein iman ke halqe nahi lagenge gharon mein nahi jayenge apabila halqa iman tidak ada di masjid ianya tidak akan ada halqa iman di rumah jo masjid mein hoga wohi gharon mein jayega apa yang ada di masjid itu yang akan ada di rumah jo masjid mein hoga wohi mohallon mein jayega apa yang ada di masjid itu yang akan ada di mahallah kita jo masjid mein hoga wohi bazaron mein jayega apa yang ada di masjid itulah yang akan ada di bazar-bazar isliye huzur e pak alaihi salatu wassalam ne sabse pehle masjid ko amal se muzayyan kiya oleh sebab itu mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hiasi masjid dengan amal isliye sahaba ikram ne sabse masjid mein amal ko zinda kiya oleh karena itu para sahabat mula-mula telah hidupkan amal di masjid masjid nabawi mein jo tha madinah ke har ghar mein tha apa yang ada di masjid nabawi ada di setiap rumah masjid mein jo ho raha tha har ghar mein ho raha tha apa yang ada di masjid ada di rumah مسجد نبی میں نبی تشکیل کر رہے ہیں مردوں کی, گھر میں عورتیں تشکیل کر رہی ہیں اپنے مردوں بچوں کی. دینِ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل, سموا صحابہ صحابہ دی رومہ اسری اسری میں کا تشکیل سوامی مرے گا اندھا کلوار. مسجد میں نبی سمجھا رہے ہیں جنت و جہنم, گھر میں عورتیں سمجھا رہی ہیں جنت و جہنم. Dan di masjid Nabi menceritakan mengenai syurga dan neraka. Di rumah wanita-wanita memberi menceritakan juga syurga dan neraka. Isi budurgo bhaiyo niat karo karkun ka kaam nahi banayenge. Kita niat jangan jadikan usaha dakwah ni khas untuk karkun. Pure mohalle ko is kaam mein layenge. Bahkan kita nak bawa seluruh mahallah kita. Pure mohalle ke har mard ko kaam samjhayenge. Kita nak fahamkan setiap lelaki baligh. Har baligh mard ko Allah ke raste ke faide samjhayenge. Kita nak fahamkan setiap lelaki baligh faida keluar jalan Allah. Hari imandari ke سوچو تو معلوم پڑے گا ہمارے پڑوسیوں کو معلوم نہیں تبلیغ کیا ہے. سندن مولیا جب کہ تے تنگو بتو بتو باوا کی تب نے جیران کو نتا تبلیغ اپ ہمارے ملک میں اگے دیکھو ہم دکھائیں کافر بھی جانتا ہے تبلیغ کیا ہے. سندن مولیا کی تے datang ke di negara kami kadang kita tengok orang kafir pun tahu apa tabligh tu apa. وہ جانتے ہیں تبلیغ سے اچھے انسان بنتے ہیں. cuma mereka tahu dengan tabligh ini manusia akan jadi orang yang baik. بھلے انسان تیار ہوتے ہیں dengan ini akan jadi orang-orang yang baik. لوگوں کے اندر کی برائیاں نکل جاتی ہیں keburukan keluar daripada کافر اپنے بچوں کو پیش کرتے ہمارے بچے کو لے جاؤ اس کا شراب چھوڑ جائے گا. orang kafir pun mereka bagi anak-anak mereka bawalah anak kami supaya mereka ni tak nakal. ہمارے بچے کو لے جاؤ یہ نیک بن جائے گا بھلا بچہ بن جائے گا. supaya anak-anak kami juga jadi anak-anak yang saleh anak-anak yang baik. ہم نے تو کام کو اتنا ٹائٹ کر دیا پیک کر دیا کہ محلے کے ایمان والوں کو معلوم نہیں دعوت تبلیغ کیا. kita begitu tertutup kita buat usaha tuan-tuan yang mulia orang mahallah kita pun tak tahu apa usaha dakwah. ہم نے تو کام کو صرف کارکن کا کام بنا دیا. sebab kita dah jadikan usaha ni usaha karkun saja. Nahi budurgo bhaiyo niyat karo apni masjidon mein kaam ko badhayenge inshaallah. Kita niyat kita na tambahkan usaha di masjid kita. Apni masjid mein kaam karne wala hamla taiyar karenge. Kita na tambah lagi karkun karkun di masjid kita. Sabse pehle har namazi ko mashre mein taleem mein layenge. Yang pertama kita nak bawa setiap orang yang datang bersolat berjemaah dalam usaha kita. Iske liye apni chamdiyan dukhayenge. Jadi kita kenalah bersabar dengan semua benda. Iske liye har namazi ke ghar pe dukaan par jayenge. Kita kena jumpa setiap orang semayang di rumah dia di kedai dia. Har ek ko taleem aur mashware mein baithega faida samjhayenge. Kita kena faham setiap mereka faida duduk dan taleem dan juga dalam mesyuarat. Har ek ke andar iman ka noor hai. Dalam setiap orang ada nur iman. Thodi baat karo aadmi taiyar ho jata hai. Bila kita cakap sikit je mereka sedia. Hamare saal ki jamaat paidal bani. Satu jamaah setahun telah dibentuk tempat kami. Ek hamara dost paan ki dukaan pe paan khane ruk gaya. Satu kawan kami dia telah berhenti di kedai beli sirih. Ek naujawan baazu mein khada hai. Satu orang anak muda berdiri di sisinya. Mujhse kehne laga isse tashkil kar saal ki. Dia kata dia telah tashkil satu tahun. Main kaha joote khilwana hai to tashkil karo. Dia kata pitwana hai. Dia kata kalau kamu tashkil kamu nak kena kasur ke? Bazar hai panwadi ki dukaan hai naujawan hai saal ki tashkil. Kamu ni budak ni dia duduk di kedai jual sirih dah kamu tak setahun dia. Boleh kerana apna kaam hai baki faisla Allah ke hath mein. Dia kata kita kerja kita kena buat. Yang apa betul apa. Main qareeb jaake baat shuru ki. Kemudian saya pergi dekat, saya pernah bercakap. Mungkin syarab si bahas bahas ah rahi. Kemudian dia dengan senyum penuh manis. Meri thodi bahas kari, pitna hai to pit lenge aaj. Nanda, biarlah saya cakap, kalau dia nak pukul dengan kasut, pukul lah. Oh, nashir mein kehne laga, kya chahte hai ab? Dia kata, kamu nak apa? Main kata, kal saal ki jamaah ja rahi hai, paidal usme aapko jana hai. Dia kata, besok ada jamaah setahun nak keluar, kamu kena keluar. Ab main kata, jaldi bahas karke jaan chodau, kahin mare na ho. Dia kata, saya pun cepat-cepat cakap, nanti dia pukul saya free je. Oh, thik hai, main taiyar hu. Dia kata, saya sedia. میں چلو جان بچ گئی. نے کہا تھا الحمدللہ سلامت ہے. وہ نشے میں کہہ رہا اس کو کیا ہوش ہے. دیا ماتا تو وہ نے کہا تھا دو گھنٹے پنے پنے میں کہ شروع جماعت کل جائے گی 10 بجے کی ٹرین سے دلی. نے کہا تھا besok jemaah akan pergi ke Delhi besok pagi pukul 9 بجے اپ کو انا ہے مسجد میں pukul 9 tuan kena datang ke masjid. Oh نشے میں کہہ رہے ٹھیک آ جائیں گے. یہ تلا مابو تھا دے کہتا اوکے لا سے datang. بزرگو اللہ کی قسم 9 بجے بستر لے کر آ گیا. demi Allah besok pukul 9 dia datang masjid. سال پیدل لگایا. dia telah keluar setahun jalan kaki. ابھی میں تھوڑے دن پہلے گیا اس علاقے کا وہ ذمہ دار ہے. dan saya dua baru-baru ni saya jumpa dia jadi orang tanggungjawab di tempat dia. اس کی برکت سے کتنے نوجوانوں کی زندگی دین پر آ گئی. dan dengan berkat dia berapa banyak anak-anak muda dah datang kepada agama. Ummat kaam mein lagne ko taiyar hai lagane ko taiyar nahi. Dia kata kita umat sedia nak keluar kita tak sedia nak sediakan mereka. Ummat Allah Rasul ki baat sunne ko taiyar hum sunane ko taiyar nahi. Umat sedia nak dengar cakap agama kita tak sedia nak cakapkan. Humne to kaam hi karkun ka bana diya. Kita telah jadikan usaha ni untuk karkun saja. Taleem mein to karkun. Taklim untuk karkun. Masyarakat untuk karkun. Dan masyarakat untuk karkun. Tiga hari untuk karkun. Dan tiga hari pun untuk karkun. Rosli mulakan untuk karkun. Nak jumpa ziarah pun karkun saja. Karkun ini musibat. Ini bukan karkun tuan, ini musibat. Mereka budurku bhaiyu Allah ke wasse rahim khaayin apni masjid par. Dia kata tuan-tuan rahmatilah masjid kita. Rahim khaayin apni mohle par. Kisianlah kat mahalah kita. Niat karo imandari dianatari ke saat nabi ka kaam karenge. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita niat kita nak buat kerja agama ni dengan betul-betul dengan penuh amanah. Apni masjidun ke liye 2.5 ghante imandari se denge. Kita nak bagi betul-betul 2.5 jam untuk masjid kita. Har purane saadi ka hafta tay karna. Kita setiap orang lama dia kena tentukan bulan minggu mana nak keluar. Aur har purane ke saath do naye saathi jodna. Dan dengan orang lama kita letak 2 orang baru. Aur usko mohalle ke ghar baant dena. Kemudian kita nak bahagikan lorong-lorong di mahalla. Aur usko unne 27 din mein mehnat karke apni jamaat banao. Kita bagi kepada 3 orang ni 27 hari kamu usah. 27 zindagi in gharon mein mehnat karke logon ko masjid mein lao. Kamu usahakan 27 hari nak rumah-rumah ni bawa mereka untuk ke masjid. Abhi tu yahi malum nahi kitne makan hai musalmanon ke. Hari ini kita tak tahu di mahalla kita rumah kita. Bas kaam kar rahe yahi malum nahi kitne baligh mard hai musalman. Bertahun dah kita buat usaha, kita tak tahu berapa orang. Yang malum ni kitne namaz padhne, kitne nahi padhne. Kita tak tahu berapa orang semayang, berapa tak semayang. Budurku, ye kaam hai ke khel hai? Ini kerja ke main? Dhanda karne padhe ini kitna maal hai? Dan kita tahu kita untuk berniaga, kita tak tahu berapa kita punya modal. Ye hosti kitna bika, kitna baca? Kita tahu berapa yang jual, berapa yang belum dijual. Yahi hosti kitna nafa, kitna nuksan. Kita tak tahu ke berapa untung, berapa rugi. Ya tajir bahut jaldi diwala nikal deta hai. Tapi kalau macam tu, dia kata peniaga ni dia cepat-cepat akan keluarkan orang gila. Maklum hoki baith jata hai. Dia kata dia tak mampu buat usaha. Buzurgo, ye tabligh nahi hai. Ini bukan tabligh tuan. Quran mein Allah keh raha hai tijarat hai. Dalam Quran Allah kata perniagaan. Ye hamara dhanda vyapar hai. Ini adalah kerja kita. Iski punji hamare iman wale bhai hai. Modal kita semua orang Islam beriman. Iski mehnat ka maidan sare mohalle ke iman wale ghar hai. Dan tempat usaha kita ialah semua mahalla kita. Main sari duniya mein mat jao, kal se apne mohalle ko to mehnat ka maidan banao. Kalau kita tak boleh pergi satu dunia, paling kurang di mahalla kita saja medan usaha. Sari duniya mein mat jao, kal se apne ghar mein to zalim ka halka lagao. Kalau kita tak dapat pergi seluruh dunia, paling kurang kita jadi dalam mahalla kita tempat usaha. Hamare ghar hamara mohalla nahi laga, duniya kya kab lagegi? Kalau kita punya mahalla kita tak dapat pergi, masa macam bila nak pergi seluruh dunia? Zimmedari pure alam ki hum par hai. Kita tanggungjawab seluruh dunia. Sari alam ko hume lana hai. Satu dunia kita nak bawa kepada agama. Abhi gharwalon ko nahi laya, alam kab aayega? Rain sampai sehingga sekarang kita tak dapat bawa orang rumah kita kepada agama. Aso ke mohalle walon ko kaam mein nahi laya, alam kab aayega? Bertahun-tahun kita orang mahalla kita tak dapat bawa, apa nak bawa dunia? Isse buzurgo niyat karo maqami kaam ko mazboot karenge inshaallah. Kita niat kita nak kuatkan usaha tempatan kita. Maini ke lah 8 ghante do, 2.5 ghante do, imandari se do. Kita kata tu tak bagi 8 jam, bagilah 2.5 jam. Ye 2.5 ghante humana sahih lagi masjid ke andar. 2.5 jam betul-betul kita gunakan untuk 2.5 ghante ke liye saathi tayyar kiye jaye. Kita sediakan kawan-kawan lain untuk 2.5 jam. Masjid mein taalim ka halqa mazboot kiya jaye. Dan kita kuatkan halqah kita di dengan 2.5 jam ini. Is taalim mein har namazi ko baithalne ki koshish ki jaye. Kita usahakan dengan supaya mereka dapat duduk dalam taalim kita. Dost ka mashwara jandar banaya jaye. Kita jadikan mashwara harian kita lebih beruh dan hidup. Ghar-ghar ki mulaqaton ko mazboot kare. Kita kuatkan ziarah rumah ke rumah. Narmi pyar mohabbat syafqat apne andar laame. Kita bawa sifat lemah lembut kasih sayang dalam imandari ke saath roz mehnat karenge, ko badle na badle khuda hame badal dega. Kalau lah kita buat dengan betul-betul, tuan-tuan yang mulia, orang lain berubah tak berubah, tapi kita akan berubah. Imandari ke saath mehnat karenge, deen pe aaye na aaye, khuda hame le aayega. Dan kita buat usaha betul-betul, kalau mereka tak datang kepada agama, kita akan datang kepada agama. Hamari masjid ke har umumi gasht se 3 din ki jamaat har hafte nikle. Daripada gasht umumi kita setiap minggu kena keluar jemaah tunai. Ek hafta bahut ho gaya 3 din ki jamaat banane ke liye. Satu minggu tu cukup dah panjang untuk kita sediakan jemaah 3 hari. Imandari se mehnat karo, har din 3 chille ki jamaat Allah dega. Bahkan kalau kita usaha betul-betul dalam masa seminggu jemaah 4 bulan dapat disediakan. Kam se kam rozana mulaqate mehnat karke hafte ke gasht wale din 3 din ki jamaat aave. Paling kurang tuan-tuan yang mulia, kita buat ziarah demi ziarah sehingga apabila hari gas pertama kita jemaah 3 hari tunai dapat dikeluarkan. Oh, 3 purane baki 8-10 naye ho. 2-3 orang lama, yang lain semua orang baru. 10 ye 2-3 ke liye jamaat banane ke liye 27 din ka waqt hai. Bahkan mereka yang tiga orang ini ada tanggung 27 hari masa untuk bentuk jemaah. Oh, purana kya jo 27 din tak jemaah tak bana sake. Dan apa orang lama, kita nak panggil orang lama apa 27 hari tak boleh bentuk jemaah sendiri. Ya us purana se khuda kaam lega jo apne liye 3 din ke tasati taiyar na kar sake. Dia apa yang usaha kita dapat ambil daripada orang lama ni, sedangkan 3 hari dia sendiri tak dapat disediakan 27 hari. Itu hal purana niat ke rabbi jemaah 3 din ki khuda banayenge inshaallah. Oleh kerana sebab orang lama kena niat untuk bentuk jemaah 3 harinya sendiri. Karkun milke nahi jayenge. Jangan kita keluar karkun dengan karkun saja. Aisa karenge. Insyaallah macam tu tak akan buat. 3 din ki jamaaton mein izafa ho har masjid ke andar. Setiap masjid kena bertambah jemaah 3 hari. Jitni 3 din ki zyada jamaatein banengi utni chille ke Allah nikalega. Sebanyak mana jamaah 3 hari bertambah, sebanyak itulah jamaah 40 hari akan Jitni bertambah. Jitni zyada 3 din ki jamaatein niklengi utni khuda 3 chille ki nikalega. Begitu juga sebanyak mana orang yang keluar daripada 3 hari, sebanyak itulah jamaah akan keluar 4 Jitni bulan. Jitni 3 din ki zyada jamaatein niklengi utni khuda mulkon ki jamaatein banayega. Sebanyak mana orang keluar 3 hari, sebanyak itulah jamaah-jamaah luar negara akan disediakan. Jitni 3 din mein jayenge wohi hamari masjid ke haath pair banenge. Sebanyak mana orang keluar 3 hari, mereka akan jadi kaki tangan untuk kerja di masjid kita. Jitne 3 din mein jayenge unke gharon mein taleem ke halqe lagenge. Sebanyak mana mereka keluar 3 hari, sebanyak itulah halqa taleem akan ada di rumah mereka. Jitne 3 din mein jayenge wo chilla 3 chille wale banenge. Sebanyak mana jemaah orang 3 hari dikeluarkan, sebanyak itulah mereka keluar 40 40 hari. Isse naye ko 3 din mein leke jana. Oleh sebab itu kita kena bawa orang-orang baru ke 3 hari. 3 din tak khub kaam sikhana, kaam samjhana, kaam mein thakana, kaam mein lagana. Dalam 3 hari kita faham kepada mereka betul-betul usaha agama, kita letihkan mereka usaha agama, kita beri mereka kefahaman betul-betul. Akhiri din unki chille 3 chille ki tashkilay karna. Hari terakhir hari ketiga tashkil untuk 40 40 hari. Akhiri din unko masjid ka kaam aur ghar ki taleem samjhana. Dalam 3 hari ini kita fahamkan mereka taalim rumah, taalim masjid kepada mereka. Apne ghar aur apni masjid mein waqt dene ke liye taiyar karna. Kita sediakan mereka untuk beri masa kepada masjid mereka dan rumah mereka. Yahi 3 din wale 2.5 ghanta dene wale banenge. Orang 3 hari ini akan jadi orang yang akan beri masa 2.5 jam. Ada baik karenge ya khali sunte rehenge. Tuan-tuan nak buat ke nak dengar aja ni? Ada bolo. Karne ka. 3 din ki jamaate badhaye badhayenge inshaallah. Tuan-tuan akan tambah jamaat 3 hari inshaallah. Har purana 27 din mehnat karke apni jamaat banayega. Setiap orang lama akan usaha 27 hari nak bentuk jamaat sendiri inshaallah. Allah qubul farmaye. Semoga Allah terima doa. Isi tarah ek hafte mehnat karna hai aur apne markaz ko mazboot karna hai. Begitu juga kita nak usaha dalam satu minggu kita nak kuatkan markaz kita. Ek hafte ki mehnat ka nichod markaz ki sab guzari. Yaani kita kata intifati usaha seminggu ialah malam markaz kita. Roz ki mulaqaton mein jahan dusri daawat nahi hai wahan markaz ki isme ki daawat nahi hai. Dan di antara kita mulaqat, kita buat ziarah hari-hari, kita dakwah mereka untuk sediakan jemaah di malam markaz. Sab guzari ke din mohalle mein Eid jaisi khushiyan mane. Dan malam markaz di mahalla kita macam hari raya. Gharon mein khane pak rahe ho. Dan di rumah kita dimasak makan makan. Gharon mein bistar ban rahe ho. Di rumah kita sibuk duk ikat dan bedding kita. Aaj markaz ka din hai. Malam ni malam markaz. Aaj dibba jana hai, bistar jana hai. Hari ini bedding dia akan, suami dia akan pergi masjid. Hum ghar mein musalla bichha ke dua mein lagenge. Dan istri di rumah akan mentah musalla, akan doa. Hamare mard Allah ke ghar mein jaakar raat mein dua karenge. Dan suami saya akan pergi di markaz, akan doa malam-malam. In dono ki dua par Allah hidayat ki barish dengan doa daripada suaminya, isteri di rumah, Allah akan turun hidayat. Mard ghar mein aane usse pehle khana bistar taiyar rahe. Dan sebelum suami balik daripada tempat kerja dia, tempat tidur dia dan makanan dah sedia nak pergi markaz. Apne gharon mein aisa mahol banaye, niyat kare iski inshaallah. Kita usaha nak buat macam ni, suasana rumah kita dan tu inshaallah. Har purana khana bistar leke shab guzari mein aave. Setiap orang lama bawa tempat tidur dia dan juga makanan dia datang malam markaz. Mahalle ka koi purana baste na daave jo shab guzari mein bistar khana leke na jaye. Tidak ada seorang orang lama pun yang tertinggal di mahallah, melainkan mereka datang bawa bedding mereka dan makanan mereka. Aur mahalle ka har naya iman wala maghrib se isha tak ka waqt khali kare. Dan juga setiap orang Islam, mereka luangkan masa di tempat mereka, orang baru, orang Islam orang baru, di antara Maghrib dan Isyak luangkan masa. Nye log Maghrib se Isyak tak ka waqt de rahe hon, uski pure hafte mehnat karni hai. Dan mereka duduk, mereka orang baru beri masa di antara Maghrib dan Isyak, mereka usaha disuruh mahallah mereka. Har kaam karne wala purana ek raat apni masjid mein markaz mein de rahe hon, uski mehnat karni hai. Dan semua orang lama, mereka usaha satu malam untuk malam markaz mereka. Markal wale din asar mein apne mohalle ke majme ko jama kiya jaye masjid mein. Dan kita akan bawa pada malam markah, kita bawa orang-orang di mahalla kita, kumpul di masjid kita. Purane khane bistar lekar masjid mein aa jaye. Kemudian orang lama bawa bedding dia dan makanan dia ke masjid. Mehnat karke sare naye majme ko jod rahe. Kemudian dia usaha, dia kumpulkan mereka semua. Apni puri masjid aur jamaat leke markaz pe aaye. Kemudian dengan jamaah masjid dia semua tu dia datang ke masjid. Markaz ke isme ka naam hai bayan, taam, qiyam, teen kaam ka naam hai. Dia nama bagi malam markaz ialah bayan, taam, makan dan juga qiyam, i'tikaf. Ali bayan ka naam markaz nahi hai, bayan suna purane chale gaye. Dia kata bukan hanya dengar bayan saja, dengar bayan orang nama balik. Ali taam ka naam markaz nahi hai, kya hai khana khaya chale gaye. Dia untuk makan saja datang markaz, makan-makan baru balik. Akali qiyam ka naam markaz nahi hai, aaye soye aur chale gaye. Dia bukan untuk tidur saja malam markaz, datang tidur kemudian balik. Apne markazon mein teenon cheez karni hai hame. Bahkan malam markaz tiga-tiga perkara kita kena buat. Bayan mein bhi hum ho, taam mein bhi hum ho, qiyam mein bhi hum ho. Dalam bayan pun kita ada, dalam taam makan pun kita ada, dan juga dalam i'tikaf pun kita ada. Hamare markaz jitne mazboot honge, sekuat mana markaz kita, hamara taluq markaz se itna mazboot hoga. Dan begitu sejauh mana kuatnya hubungan kita dengan markaz. Bujurgo yaad rakhna, markaz markaz nahi hota, power house hota hai. Dia kata markaz ni bukan markaz tapi dia adalah power house. घरों में कितनी अच्छी लाइट की फिटिंग कर लो अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं एक छोटा सा बल्ब भी जलने वाला नहीं kalau kita wiring begitu baik di rumah kita tetapi dia tidak ada connection hubungan dengan power house maka satu bulb kecil pun tak akan menyala pangke hawa denge power house se jab connection hoga apabila tipani akan berpusing apabila ada hubungan dengan power house choti badi light jalegi jab power house se connection hoga lampu kecil besar akan menyala apabila ada hubungan dengan power house aircon kaam karega garmi mein shanti layega agar power house se connection hoga aircon kita akan berfungsi sekiranya ada connection dengan power house aur fitting bahut achhi power house se connection nahi mere buzurgo mombatti jalani padegi bulb chhota bhi jalne wala hai tantanya mujhe kala lagi tab jo wiring cantik tapi tak ada connection dengan power house kita kena pasang lilin juga lampu tak akan har purana niyat kare hafte wari mashre mein mujhe aana hai kita semua orang lama kena niat malam markaz kita dalam mesyuarat mingguan kita nak datang mashre se taqaza leke apni masjid pe jana hai dan datang mesyuarat kita nak bawa balik taqaza ke mahallah kita apni puri masjid ke purane logon ko leke markaz pe aana hai kita nak bawa orang-orang lama datang ke markaz नयों को तरगीब दे के आएंगे दूसरे नयों को लाने की फिक्र दिलाना है dan kita nak tarbiyah orang-orang baru supaya mereka juga kita dapat bawa setelah mereka jadi jemaah masjid aur purane baad mein hum tan laga kar baith kar alam ke taqaze sochna hai dan bila tu kita balik kita bawa kumpul mereka semua kita nak bawa kumpul semua nak beri taqaza alami chille tin tin chille behrum ki jamaaton ke taqaze lena hai kita nak ambil taqaza pak bulan pak bulhari luar negara taqaze le jaakar apne mohallon mein pure hafte mehnat apne aap ko karna hai kita nak bawa balik daripada mesyuarat ni taqaza kita nak usaha sepanjang minggu di mahalla kita buzurgo bhaiyo hamari masjid ka maqami kaam mazboot ho jaye hamara markaz mazboot ho jaye kolapur ki yani kola lampur ki kaya palat jayegi tandane mujhe kalaula di mahalla kita usaha kuat malam markaz kita kuat maka suasana Kuala Lumpur akan berubah आपके असरात पूरे मुल्क पर पड़ेंगे किसान ने पड़ा चीनी akan tersebar ke seluruh आपके असरात पूरे इंडोनेशिया में पड़ेंगे किसान तंतु akan tersebar ke इंडोनेशिया आपके असरात दुनिया में पड़ेंगे तंतु punya किसान tersebar ke दुनिया आपके असरात सिंगापुर में पड़ेंगे किसान तंतु akan pergi ke सिंगापुर आपके असरात कंबोडिया जाएंगे किसान तंतु akan pergi ke कंबोडिया और कहां-कहां आपके असरात नहीं जाएंगे sampai mana-mana किसान तंतु akan pergi लोग काम सीखने आपके पास आएंगे और anak belajar usaha akan datang di sini लोग काम समझने आपके पास आएंगे paham usaha mereka akan datang sini लोग काम का माहौल देखने आपके पास आएंगे कहना तक सोचना उसे मैं कहता हूं सीनी नियत करो मेहनत करके ऐसा माहौल हम बनाएंगे संतान नियत कितना अब माहौल मान जाए तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वाली जात अल्लाह की है या ना बुआ ने अल्लाह हमारे बस का जम कर ले कितना चुमा अजम सजा भाई करेंगे तो कब बुआ 2.5 घंटा हर एक मस्जिद को देगा 2.5 घंटा दे वहां का बाकी अपनी मस्जिद के मशवरे तालीम को जानदार बनाएंगे कितना जाले का मशवरा कितना तालीम कितना अपने दोनों गश को सही रुख पे लाएंगे कितना बुआ दो गश के दरंगा बदल अपने घरों में तालीम का हलका लगाएंगे कितना बुआ हलका तालीम दिगुमा अपनी तीन दिन की जमातों में इजाफा करेंगे कितना तंबा जमा दिगारी अपने पूरे मोहल्ले को समेट कर मरकज पे आएंगे कितना बावा जमा मस्जिद कितना के मरकज अल्लाह कबूल फरमाए semoga Allah terima Allah आसान फरमाए semoga Allah mudahkan इसके लिए खुद दुआओं का भी इhtimam dan tuan jagalah doa sungguh-sungguh maghrib mein jam kar baithe lepas maghrib duduk betul-betul bahut faida hoga insha insyaallah banyak faida tuan akan dapat baikkan isi ke muzakirah kerein, doa melengke, kisi or kam me na lengke. Tuan-tuan buat muzakarah ni, kemudian tuan sibukkan dengan doa, jangan buat benda lain. Zikir me tilawat me lengke. Dan sibukkan dengan zikir dan tilawat insyaAllah.